أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat dan bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah tiada bosan-bosannya kita memuji dan memuja Rabb kita yang terus memberikan kita karunia dan kenikmatan, diantaranya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk mengagungkannya, beristighfar kepadanya. Semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang tafsir ayat-ayat cinta. Itu maksudnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang memotivasi hubungan yang lebih baik antara suami dan istri, antara suami dan istri. Karena di antara perkara yang mulia ya adalah pernikahan. Bagaimana syariat begitu memberi perhatian yang besar terhadap pernikahan. Dan ini adalah karunia yang sangat besar. Oleh karenanya Allah sebutkan di antara karunia yang Allah berikan kepada para rasul adalah mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Ya, jadi Allah sebutkan karunia yang Allah berikan kepada rasul di antaranya mereka menikah. Oleh karenanya para anbiya rata-rata menikah. Ya, ini karunia. Dan Rasulullah SAW menyuruh para pemuda segera untuk menikah. Ya ma'syar syabab manisatu aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian tatkala ada seseorang yang hendak konsentrasi untuk beribadah dan dia merasa menikah akan mengganggu konsentrasinya, maka dia bertekad untuk meninggalkan pernikahan. Dia bertekad untuk meninggalkan pernikahan. Salah seorang sahabat datang, kemudian dia mengatakan, "Ana sa'tazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita. Saya tidak akan menikah." Supaya apa? Supaya bisa kuat beribadah. Tatkala hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tegur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni atqakum lillah wa akhshakum. Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Akan tapi wa ana atazawwaju nisa, akan tapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Kenapa? Karena di balik pernikahan banyak sekali ibadah yang bisa dibangun antara seorang suami dan istri. Ya. Makanya syariat pernikahan adalah syariat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi Musa alaihi salam, dan dia seorang nabi, rela untuk bekerja 8 tahun atau 10 tahun sebagai penggembala kambing, ya, dalam rangka untuk membayar maharnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Inni uridu an unkihaka ihda banataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Saya ingin menikahkan salah seorang dari dua putriku kepada engkau, wahai Musa, dengan syarat engkau bekerja kepada aku 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indi. Kalau kau sempurnakan 10 tahun, maka silakan. Jadi, Nabi Musa akhirnya bekerja hanya karena untuk menunaikan mahar. Jadi seorang nabi, ini menunjukkan pernikahan adalah ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa buang-buang waktu sampai 8 tahun menunaikan mahar. Makanya Allah menamakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang berat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Allah mengatakan wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Ya, istausi bin nisa'i khaira, wahai para laki hendaknya kalian berbuat sebaik-baiknya kepada para wanita. Kenapa di antaranya kata Allah wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, di antara manfaat pernikahan ya, untuk memiliki anak yang banyak ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah. Nikahilah para wanita yang subur dan memiliki sifat kasih sayang, karena aku bangga kalau punya pengikut yang banyak pada hari kiamat. Karenanya jumhur ulama berpendapat kalau ada dua orang lelaki, yang satu meninggalkan pernikahan demi untuk sibuk beribadah supaya dia bisa puasa misalnya Senin Kemis atau puasa Daud ya. Kalau nikah kan susah, lagi puasa istri suruh buka nanti agak susah. Makanya dia tidak mau menikah supaya puasa Daudnya jalan, supaya sholat malamnya jalan, supaya dia lebih banyak sedekahnya ya, supaya mungkin dia bisa berjihad ya Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa kesana sini berdakwah. Nah, kalau dia menikah banyak tanggung jawab sehingga ibadahnya berkurang. Kemudian ada orang yang kedua, dia menikah dan otomatis saat dia menikah berkurang waktunya. Kenapa? Dia harus ngurus istrinya, dia harus ngurus anak-anaknya, dia harus mencari nafkah ya, tidak bisa dia bebas beribadah. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Jumhur ulama berpendapat yang lebih afdal yang kedua. Yang lebih afdal yang kedua. Meskipun sholat malamnya lebih sedikit, meskipun puasanya lebih sedikit, meskipun baca Qurannya lebih sedikit, tetapi ternyata dia mengurus anak, mengurus istri, itu juga ibadah. Makanya para ulama mengatakan yang lebih afdal adalah yang kedua. Karenanya para anbiya mereka dahulu menikah, karena mereka melakukan yang lebih afdal. Mereka melakukan yang lebih afdal. Maka pernikahan adalah ibadah yang disintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sangka ibadah hanya sekedar baca Quran, sekedar puasa, salat, enggak. Menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik sesuai sunnah juga mendatangkan banyak kebaikan. Kita sudah masuk dalam pintu kebaikan yang besar, pintu rumah tangga. Nah, kita berusaha untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kita memanen pahala dengan sebanyak-banyaknya? Maka para ulama menyebutkan ya, kita harus mentahkik mewujudkan maqasidul zawaj. Maqasidul zawaj, apa itu maqasidul zawaj? Apa sih tujuan pernikahan? Para ulama menyebutkan ada 3 tujuan pernikahan yang paling utama. Yang pertama adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sebagian dalam hadis tadi telah kita sebutkan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul fad. Wahai para pemuda, menikahlah. Sungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua ya adalah tujuannya untuk menumbuhkan mawaddah dan rahmah antara suami istri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, Allah menjadikan istri kalian dari kalian dan Allah jadikan mawaddah dan rahmah di antara kalian. Ya, tujuan yang ketiga agar memiliki anak-anak yang saleh. Ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Ya, oleh karenanya ini 3 tujuan utama pernikahan. Pertama tadi apa? Untuk apa? Menjaga kemaluan dan apa? Menundukkan pandangan. Yang kedua, menumbuhkan cinta kasih antara suami istri. Yang ketiga, untuk memperoleh anak-anak yang saleh. Nah, segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, kalau tujuannya untuk menuju kepada 3 perkara ini, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam kaidah al-umur bimaqasidiha, perkara-perkara tergantung tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Dalam kaidah ma la yatimmul wajibu illa bih fahuwa wajib. Ma la yatimmul al-mustahabu illa bih fahuwa mustahab. Ada satu perkara wajib, tidak mungkin dikerjakan. Tidak mungkin dikerjakan perkara yang wajib tersebut kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain tersebut hukumnya ikut wajib. Contoh ya, seorang laki-laki wajib untuk sholat Jumat berjamaah. Dan ini tidak mungkin bisa sholat Jumat berjamaah kecuali dia berjalan dari rumahnya menuju ke masjid. Maka berjalan dari rumah menuju ke masjid juga hukumnya wajib. Karena tidak mungkin sholat Jumat kecuali dengan cara tersebut ya. Contoh, ada perkara yang mustahab, yang sunnah. Tidak bisa kita kerjakan yang sunnah tersebut kecuali dengan mengerjakan perkara yang lain. Maka perkara yang lain tadi juga hukumnya sunnah. Contoh seperti memakai minyak wangi tatkala salat, hukumnya sunnah, ya. Maka membeli minyak wangi juga hukumnya apa? Sunnah. Jangan minta, ya. Beli, hukumnya juga apa? Sunnah. Demikian juga ingin menundukkan pandangan, ingin menjaga kemaluan, segala perkara yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan ini semuanya dianjurkan, ya. Sederhana contoh, misalnya seorang istri, selain dia baca Al-Quran, selain dia beribadah kepada Allah, ternyata dia juga memperhatikan tubuhnya, misalnya dia ke salon, dia percantik dirinya, supaya apa? Dia membantu suaminya agar menundukkan pandangan, ya, karena kalau dia berkembang terus repot nanti, ya, mentang-mentang di masa pertumbuhan kemudian melebar dan berkembang, akhirnya suaminya lama-lama tidak tertarik, akhirnya susah untuk menundukkan pandangan. Jadi kalau dia niatkan, ya, melakukan fitness misalnya, olahraga misalnya, merias diri, mempercantik diri, ya, dia niatkan untuk menundukkan pandangan suaminya, maka dapat pahala, dapat pahala. Demikian juga seorang misalnya ingin memperoleh anak yang soleh, maka segala usaha dia kerja untuk membayar SPP anaknya, ya, masukkan anaknya misalnya ke pondok, atau anaknya tidak di pondok tapi dia panggil guru ngaji ke rumah untuk ngajarin anak-anaknya, seluruh uang yang dia keluarkan berpahala. Kenapa? Tujuan dia agar anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi semua kegiatan yang mendukung tiga perkara ini semuanya bernilai pahala. Sama, segala kegiatan yang dia lakukan bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami istri juga berpahala, juga berpahala. Karena kita tahu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih suami istri. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan istri-istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lomba lari dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Antum sudah pernah lomba lari dengan istri belum? Belum. Lomba makan? Sering lomba makan, ya. Jadi apa, untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Dan segala kegiatan yang bisa menumbuhkan cinta kasih suami istri berpahala. Semua kegiatan, istri antum tidur kemudian antum ambil selimut tutup badannya, dia sudah bangun tapi dia senang digituin sama suaminya, berpahala atau tidak? Berpahala. Sebelum antum pergi antum cium keningnya, berpahala atau tidak? Berpahala. Enggak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena perbuatan anda tersebut bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami istri. Bahkan begitu perhatian syariat terhadap cinta kasih antara suami istri, sampai syariat membolehkan bohong demi untuk menumbuhkan cinta kasih suami istri. Bohong diperbolehkan. La yahilul kadzib illa fi thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal dusta kecuali pada tiga perkara. Yang pertama, dalam peperangan, fil harb. Boleh kita membohongi musuh dalam peperangan. Yang kedua, berdusta untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Boleh berdusta. Yang ketiga, haditsur rajul ila imra'atihi. Seorang laki berdusta kepada istrinya dan seorang istri berdusta kepada suaminya. Untuk apa? Untuk saling lebih mencintai, ya. Bukan dusta kemudian apa namanya? Menghilangkan hak istri, ya. Bukan dusta kemudian sudah kawin lagi mas, belum, sudah, itu dusta yang enggak boleh, ya. Ya, bukan dusta seperti yang dibolehkan. Maksudnya dusta apa? Dusta pujian, ya. Misalnya istriku, kamu paling cantik di kampung ini, ya, kalau lampu lagi mati misalnya. Jadi apa namanya, apa, kamu satu-satunya di hatiku, dalam hati saat ini, enggak tahu besok, dan macam-macam. Jadi kita menyampaikan kata-kata yang seperti itu dalam rangka menumbuhkan cinta kasih. Tidak apa, istri juga begitu, bilang suaminya, engkau masya Allah hari ini tambah ganteng engkau hari ini. Ini semua gombal, ya. Kita sama-sama tahu saling gombal di antara kita, tapi tidak apa-apa, ini enggak jadi masalah. Kalau istri masak makanan kurang enak, kita puji aja, ini makanannya enak, ya, lezat masya Allah, ya. Meskipun kurang enak kita sabar aja, ya. Tapi tolong tambahin kecap dikit, ya, misalnya. Jadi tidak apa-apa kita bohong. Karena kalau istri tanya makanannya gimana, enak enggak? Kalau kita bilang enggak enak, dia sedih langsung. Kita bilang apa? Enak, cuma kurang ini dikit. Kita pintar-pintarlah berkata-kata. Kalau istri bilang sama antum, mas, saya sama istrinya itu cantikan mana, mas? Nah, antum jawabnya gimana? Misalnya antum ditanya, ternyata istri teman antum lebih cantik. Antum bilang gimana? Antum jangan jujur. Musibah nanti. Antum bilang, kamu lebih cantik dong. Oh, masa benar, mas? Iya benar, kamu lebih cantik. Bohong aja, enggak apa-apa. Kalau antum bilang dia lebih cantik, langsung ngamuk dia. Ya, besok nggak dimasakin apa, nggak disiapkan makanan pagi-pagi mah. Repot. Ya. Nanti malam nggak dilayani, repot. Jadi ini bisa terpaksa bilang, ya kamu lebih cantik dong. Ya, masa ya, kamu lebih cantik, meskipun kita bohong. Ya. Ini tidak mengapa. Ya. Tapi ada cerita, ada seorang syekh ceramah tentang pentingnya memuji masakan istri. Akhirnya ada seorang laki, sudah lama dia menikah, dia tidak pernah praktekkan hal tersebut. Akhirnya dia terpancing untuk memuji masakan istrinya. Begitu pulang, disediakan makan, dia makan, wah enak sekali mah ini makanannya, enak sekali. Istrinya heran, sudah bertahun-tahun tidak pernah muji makanan, sekarang baru muji makanan, ada apa gerangan, enak sekali makananmu. Kata istrinya, kamu ini tidak pernah muji makanan, sekarang makanan saya ambil dari tetangga, kau puji-puji. Oleh karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa sampai dibolehkan? Karena tiga perkara ini penting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah fitalah. Tidak halal dosa kecuali tiga perkara. Dalam perang penting, tidak apa-apa kita berdosa, membohongi musuh, menunjukkan seakan-akan kita kuat padahal enggak kuat, atau menunjukkan seakan-akan kita lemah ternyata kita kuat. Seakan-akan kita mau pergi ke sana atau kita menyerang sebelah kiri bukan sebelah kanan misalnya. Kemudian mendamaikan dua orang bertikai, ini juga penting sampai-sampai boleh bohong. Karena persatuan antara kaum muslimin sangat penting. Kemudian yang ketiga, begitu pentingnya hubungan cinta kasih suami istri sampai bohong juga diperbolehkan. Boleh gombal, enggak jadi masalah. Ini menunjukkan masalah cinta kasih suami istri perkara yang sangat urgent dalam syariat. Karena kebahagiaan seorang dibangun di atas kehidupan rumah tangganya. Dari situlah makanya pada malam hari ini saya akan menyampaikan 4 ayat dalam Al-Qur'an. Yang ayat-ayat tersebut semuanya mengajarkan kita untuk lebih sayang kepada istri kita dan istri lebih sayang kepada suami. Sebenarnya banyak ayat-ayatnya, tapi sekedar ini yang bisa saya kumpulkan. Makanya saya beri judul tafsir ayat-ayat apa? Cinta. Maksudnya cinta suami, suami istri. Baik. Adapun ayat yang pertama, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum." Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Kenapa? Karena istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Ini ayat berkaitan tentang masalah puasa. Kita tahu bahwasanya di awal kewajiban puasa bagi kaum muslimin sekitar tahun 2 Hijriah, aturannya tidak seperti sekarang. Kalau seorang sudah sholat isya atau sudah tidur di malam hari, sudah tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi menggauli istrinya. Tidak boleh lagi menggauli istrinya. Jadi kalau ba'da maghrib sampai isya boleh menggauli apa? Istri. Sebelum tidur malam masih boleh menggauli istri. Kalau terjaga jam 1 malam lagi ingin sama istri, enggak boleh. Aturannya enggak boleh. Enggak boleh makan, enggak boleh juga berhubungan. Ya. Ya, padahal sudah siang sehari apa? Berpuasa. Akhirnya sebagian melanggar ya, karena susah. Malam hari tidur sama istri, kemudian bersentuhan, tahu-tahu timbul tergerak syahwat, ternyata tidak boleh. Ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri-istri kalian. Susah untuk diharamkan. Kenapa? Kata Allah, "Hunna," seakan-akan ini taklil, penjelasan sebab kenapa dihalalkan, karena "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Takbir pengungkapan Allah dengan pakaian ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara suami istri. Karena al-libas dalam bahasa Arab diambil dari lubs. Lubs itu percampuran, ya. Percampuran, ya. Keterkaitan yang luar biasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la talbisul haqqo bil batil." Janganlah kalian melibaskan antara kebenaran dengan apa? Dengan kebatilan. Begitu tercampurnya rancu sehingga sulit dibedakan mana kebenaran mana kebatilan. Karena kedekatan yang luar biasa. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam hari sebagai pakaian. Kenapa? Di zaman dahulu kalau orang sudah malam hari, tubuhnya seluruhnya diliputi dengan kegelapan. Kegelapan tersebut mencampurinya sampai menutup seluruh tubuhnya. Maka dinamakan dengan libas dalam bahasa Arab. Contohnya Allah berfirman, "Walibasu taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kalian. Allah menamakan ketakwaan dengan pakaian agar kita tahu bahwasanya pakaian tersebut atau ketakwaan tersebut meliputi seluruh tubuh kita. Kita harus bertakwa kepada Allah dalam lisan kita, ya, dalam badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya harus ada takwanya. Makanya Allah menyebutkan dengan istilah libasut takwa. Pakaian apa? Ketakwaan. Karena meliputi seluruh tubuh kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya juga Allah menyebutkan tentang suatu kaum yang mereka dihukum oleh Allah karena mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan kemarin. Kata Allah, "Wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Kata Allah, dan Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri yang tadinya aman, tenteram, didatangkan rezeki yang berlimpah ruah bagi mereka dari segala tempat. Fakafarat bi an'amillah, lantas mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum, kata Allah, fa adzaqahallahu libasal khaufi wal khauf, maka Allah membuat mereka rasakan, Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Ada kalimat libas di situ. Ini berbeda kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seandainya Allah berkata fa adzaqahallahu al-ju'a wal khauf, Allah membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan. Berbeda kalau Allah mengatakan Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kalau Allah tidak mengatakan tambahan pakaian, mereka dibuat lapar dan mereka dibuat takut, ya bisa jadi kelaparan tersebut tidak terlalu lapar, atau nanti suatu saat kemudian jadi kenyang dalam waktu yang singkat, atau ketakutan tidak begitu parah. Berbeda tatkala Allah mengatakan Allah membuat mereka merasakan libasal ju' wal khauf, pakaian yang pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, menunjukkan rasa lapar tersebut ya menimpa mereka seakan-akan masuk dalam tubuh mereka, dan ketakutan yang merasuk dalam seluruh tubuh mereka. Maka digunakan dengan kalimat libas, pakaian. Ininya libas itu artinya kedekatan. Di antaranya para wanita juga dinamakan dengan izar. Sebagaimana perkataan Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kaum Ansar, diantaranya Al-Bara bin Ma'rur, mengajak Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka berjanji kepada Nabi SAW. Apa kata Al-Bara bin Ma'rur? Lanamna annaka mimma namna'u minhu uzurana. Wahai Nabi SAW, kami akan membela engkau dengan pembelaan sebagaimana kami membela sarung-sarung kami. Maksudnya membela istri-istri kami. Jadi para wanita diibaratkan juga dengan apa? Sarung dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena begitu dekatnya. Kemudian menutup bagian-bagian yang penting dari tubuh seorang lelaki. Ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Di antaranya mereka diibaratkan dengan libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi wanita. Ini semua tadi saya jelaskan secara bahasa libas. Untuk kita sadari bahwasanya wanita itu sangat dekat dengan kita. Wanita sangat dekat dengan kita. Lebih daripada yang lainnya. Ini kita tahu ya. Kita dekat dengan bapak kita dekat dengan ibu kita, dengan adik kita, dengan teman kita, dengan kakak kita, tapi tidak seperti dengan istri kita. Semua kebaikan dan keburukan kita, istri kita tahu. Kalau ada masalah, kita curhat kepada istri kita. Kita enggak curhat sama ibu, ya kadang-kadang ada masalah tertentu, tapi kebanyakannya sama apa? Sama istri. Kenapa? Karena begitu dekatnya hubungan antara seorang suami dengan seorang istri, sampai Allah namakan libas, pakaian. Ya. Karena kedekatan yang luar biasa. Makanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba ambil faedah kenapa dikatakan libas. Wanita dikatakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya. Lelaki adalah pakaian bagi wanita. Di antara faedah yang disebut oleh para ahli tafsir, ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara suami dan istri. Yang kedua, bahwasanya fungsi pakaian adalah menutup aurat. Dengan pakaian seorang bisa berjalan di luar. Kenapa? Pakaian sudah menutup auratnya, tidak malu. Pakaiannya tertutup, auratnya tertutup. Maka seorang suami berusaha menutup aurat istrinya, dan istri juga berusaha menutup aurat suaminya. Ya. Makna kiasan yaitu seorang lelaki berusaha menundukkan pandangan istrinya sehingga istrinya tidak perlu ya terjerumus dalam hal-hal yang dilarang. Sebagaimana seorang istri juga berusaha menundukkan pandangan suaminya ya. Karena dia tidak akan sempurna menjaga menutupi aurat suaminya kecuali dengan menundukkan pandangan suaminya. Bagaimana dia berhias supaya dia bisa menjaga menjaga kemaluan suaminya ya. Di antaranya makna libas menutup aurat pasangan kita. Artinya jangan kita bongkar auratnya, jangan kita bongkar kesalahan-kesalahannya. Ya. Hati-hati. Jangan saya para suami tatkala berkumpul kemudian menceritakan tentang istrinya cerita yang buruk-buruk, enggak boleh. Demikian juga ibu-ibu berkumpul kemudian gibahi suami-suaminya. Aduh, suami saya begini, ngeluh di hadapan banyak orang. Kalau mau curhat silakan, tapi kepada orang terdekat, satu orang ya, bukan kemudian kesana sini mengobral kesalahan-kesalahan suaminya. Ya. Saya ingatkan kepada ibu sekalian, gibah itu bertingkat-tingkat. Gibah itu bertingkat-tingkat. Semakin kita menggibah orang terdekat kita yang punya jasa besar semakin kita, maka pahalanya dosanya semakin besar. Ya. Saya katakan gibah ibu kita tidak sama dengan gibah tetangga kita. Gibah istri kita tidak sama dengan gibah tetangga kita. Menggibah suami tidak sama seperti menggibah orang lain. Karena suami sudah berjuang, sudah bekerja, ya kemudian disebarkan keburukannya, ini tidak boleh. Justru harusnya kita menutup aib istri kita. Istri kita pasti punya aib. Dan suami kita juga pasti punya aib. Bagaimanapun pasti punya aib. Ya. Siapapun, apakah suaminya ustadz atau bukan ustadz, ya semuanya punya aib. Ya. Maka seorang berusaha menutup ya aib pasangannya, jangan dia umbar apa namanya aibnya tersebut. Ya. Karena terkadang sebagian suami saya dapati ketemu ngobrol tentang istrinya. Wah, istri saya itu ustadz, ada yang bilang sama saya, ustadz istri saya itu kenapa? Wah, kalau saya bilang telepon dari jauh, saya baru dapat gaji, wah sudah dia sudah berhias nanti kedatangan saya ya. Kemudian pakai dasar dan macam-macamnya. Tapi kalau saya bilang, aduh gak dapat duit hari ini, dia pakai pakaian ketat sehingga tidak bisa dibuka. Tidak disambut. Begitu iya jadi ya. Istilah kata orang apa, ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Itu terjadi. Ya. Itu aib istri, jangan diceritain. Ya. Demikian juga suami kalau punya aib, jangan diceritain, pasti punya aib. Dan itu konsekuensi dari kita katakan libas ya. Di antara faedah libas juga, itu libas pakaian adalah mencegah seorang dari kepanasan dan mencegah seorang dari kedinginan. Jadi seorang suami berusaha menenteramkan hati istrinya. Ya, kalau istrinya kedinginan maka dia lindungi dengan pakaiannya. Kalau istrinya kepanasan juga dia lindungi dengan pakaiannya sehingga tidak terkena terik matahari. Artinya dia berusaha menenangkan istrinya. Kalau bicara dengan istrinya hendaknya berkata-kata yang baik. Istri pun demikian. Kalau bicara dengan suami jangan sampai menyakiti hatinya. Tugas dia menenangkan hati pasangannya, bukan menyakiti hati pasangannya. Ya. Maka orang yang paling utama kita baiki, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang terdekat kita yang punya banyak jasa kepada kita, ya. Di antara orang yang paling berhak untuk kita baiki adalah istri kita atau suami kita. Kita lelaki, kalau kita bisa bermanis muka terhadap teman-teman kita bisa memilih kata tatkala kita ngobrol di WhatsApp dengan teman-teman kita, maka harusnya kalau kita ngobrol sama istri juga bisa. Bahkan lebih utama istri kita baiki. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Di sini Rasulullah SAW menjadikan barometer keterbaikan seorang suami ditinjau akhlaknya terhadap siapa? Istrinya. Ya. Karena dia adalah orang yang paling utama kita baiki. Ya. Maka jangan anda jangan sampai pelit waktu dengan istri, jangan sampai pelit duit dengan istri. Sebagian orang, subhanallah, sama orang dia mudah bersedekah, sama istrinya mungkin dia pelit. Ya. Sama teman-temannya dia mudah bantu, sama keluarganya dia pelit. Ini salah dalam prioritas. Harusnya orang terdekat kita yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Di antaranya istri kita. Bagaimana tidak? Istri kita yang mengandung anak kita, istri kita yang ya apa namanya tempat kita menyalurkan syahwat kita, istri kita yang mengurus rumah kita, amanah anak-anak kita berada di tangan istri kita, di pundak istri kita. Ya, maka dia lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Demikian juga istri. Istri juga hendaknya berbuat terbaik bagi suami. Karena Nabi SAW juga menjadikan barometer suami sebagai barometer masuk surga atau neraka. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu. Lihatlah bagaimana kondisimu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu." Ya, semakin suami sayang kepada istrinya karena istrinya berakhlak mulia, menjaga kata-kata, tidak cepat emosi, tidak cepat marah, sabar, maka semakin mudah dia masuk surga. Pintu surga semakin terbuka. Kenapa? Suaminya ridho kepada dia. Rasulullah mengatakan, aina anti minhu, lihat bagaimana kondisimu di hati suamimu. Suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi dua belah pihak dituntut oleh syariat untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Untuk melakukan yang terbaik bagi pasangan. Itu fungsi libas, pakaian. Menjaga istri jangan sampai terganggu. Terganggu dari kedinginan, terganggu dari kepanasan. Jangan mengganggu hatinya. Sungguh sedih tatkala kita dapati sebagian suami ketawa ketiwi di WhatsApp dengan temannya, begitu ngobrol sama istrinya seakan-akan gak ada waktu. Mas, iya, dicuekin. Mas, saya ngobrol loh mas. Saya ngobrol sama kamu. Iya, entar. Akhirnya waktu habis buat teman-teman, buat istri gak ada waktunya. Padahal istrinya nunggu dari tadi, kapan suaminya pulang dari kantor. Begitu pulang dari kantor masih sibuk dengan teman-temannya, kapan waktu buat istrinya, kapan waktu buat anak-anaknya. Jadi harus ada waktu ngobrol sama istri. Kita laki-laki harus sisihkan waktu, istri pun demikian. Ya, harus ada waktu buat suami. Jangan masing-masing punya sibuk sendiri. Istri punya grup WhatsApp 10, suami punya grup WhatsApp 20, kemudian punya Facebook, teman-temannya banyak, satu dengan akhirnya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Apalagi grup laki-laki grup WhatsApp-nya 20. Ustaz, grup saya 20 tapi bagus semua grup dakwah, yang kebanyakan 20. Hapus, left aja tinggalin ya, apanya. Enggak usah banyak-banyak. Dicek, ternyata di antara grup tersebut ada grup poligami. Nah, itu yang bikin lama habis waktu. Jadi, kapan kita waktu buat istri, kapan waktu buat anak-anak? Kita adalah libas bagi mereka, mereka libas bagi kita. Jadi hadirin hadirat yang hamba Allah, ini ayat pertama yang memotivasi kita untuk dekat dengan istri agar kita melindungi, menjaga hatinya, jaga perasaan untuk ngomong sama dia. Ya akhi, ente bicara, mau bicara sama istri, ente pikirkan dulu, nanti dapat pahala. Kalau saya ngomong gini, istri tersinggung gak? Jangan asal nyeletuk. Nyeletuk di SMS, nyeletuk di WhatsApp, istri jauh-jauh sakit hati. Tapi istri itu perasaannya sangat apa? Sangat perasa. Dia perempuan. Ya. Kalau dia nyeletuk kita cuek saja. Bas kita balik, langsung dia KO. Kenapa? Dia gak kuat. Sama aja perempuan, ya, hatinya lemah. Maka, kalau kita ingin mengucapkan kata-kata, mikir dulu. Ya. Mikir dulu. Ini kira-kira istri tersinggung gak? Kalau enggak, kita kirim. Telepon. Ya. Tidak setiap apa kita jengkel langsung kita lampiaskan, akhirnya istri tersinggung. Dan akhirnya sebagian orang tidak menghargai istri. Demikian juga istri juga ngomelin suami terus, ngomel terus ya. Suami udah capek-capek diomelin terus ya. Tidak boleh. Sampai ada orang bikin lucuan katanya, Ustaz, tahu nggak Ustaz? Orang, kenapa botak tengah itu ada beberapa sebab. Pertama sebabnya karena saking pinternya, makanya botak-botak apa? Botak tengah. Yang satu kenapa, saya lupa yang ketiga, kenapa Ustaz sering disendul sama istri begini, jadi lama-lama. Karena memang ada istri yang seperti itu, ya, sering apa ngomelin suami. Satu botak tengah ya. Baik, hanya bercanda ya. Baik, kita lanjutkan hadirin hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha, fanisu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Ayat ini saya artikan, ayat ini berkaitan tentang masalah perceraian. Tetapi dalam ayat ini ada perkara yang sangat penting yang merupakan asas pokok bagaimana kita bermuamalah dengan pasangan kita, dengan istri atau dengan suami. Artinya ayat ini, wa in talaqtumuhunna, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli istri-istri kalian, wa qad faradtum lahunna fariidha, sementara kalian sudah menyebutkan mahar berapa, fanisu ma faradtum, kalau kondisinya demikian, sebelum kalian gauli, sudah kalian ceraikan, maka kalian hanya wajib untuk membayar setengah mahar. Illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, kecuali istri memaafkan dengan mengatakan enggak usah bayar, aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau sang suami yang maafkan, kata suami, saya bayar penuh, tidak setengah, saya dibayar penuh. Wa anta afu aqrabu littaqwa, yang paling dahulu memaafkan itu yang lebih utama. Wala tansaul fadla bainakum, dan jangan kalian tinggalkan perbuatan yang terbaik bagi pasangan kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Baik, ini bagaimana ceritanya? Ceritanya ada seorang lelaki melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Kemudian berjalan dengan waktu, belum serumah. Qadarullah, ada pertimbangan-pertimbangan, akhirnya sang suami menceraikan istrinya, belum sempat digauli. Padahal waktu akad nikah sudah ditentukan mahar, contoh maharnya 30 juta. 30 juta. Ternyata rencana 3 bulan lagi tinggal serumah. Ternyata belum sampai tinggal serumah, tahu-tahu berubah pikiran, diceraikan istrinya. Maka dia tetap harus bayar mahar. Mahar tersebut dia bayarnya setengah. 30 juta di berapa? 15 juta. Kenapa? Karena dia sudah booking itu perempuan. Ada yang boleh. Ternyata bookingnya dia gagalin. Ya kan? Sudah dia booking, enggak ada yang berani ngelamar lagi karena sudah ada akad nikah. Ternyata akad nikahnya dia gagalkan, maka dia harus bayar ganti rugi 15 juta setengah dari mahar. Dan ini sangat mungkin terjadi di orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab itu terkadang akad nikah dengan tinggal serumah jaraknya jauh. Ya. Akad nikah sekarang bisa jadi tinggal 6 bulan lagi, berapa bulan lagi. Seperti Nabi SAW juga tatkala menikah dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baru tinggal serumah tatkala Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Jarak antara akad nikah dengan tinggal serumah 3 tahun. Lama. Tapi kejadian ini menceraikan sebelum digauli, ini sangat hampir tidak mungkin terjadi di tanah air kita. Kenapa? Karena kebanyakan kita enggak pakai tunda-tunda ya. Jadi akad nikah siang, malamnya langsung malam pertama. Ada yang akad nikah pagi, siangnya langsung siang pertama. Tidak begitu, tidak. Tapi kalau orang Arab bisa ada jaraknya, sehingga sangat mungkin terjadi perceraian sebelum tinggal serumah. Nah, kalau terjadi perceraian sebelum tinggal serumah, sebelum digauli, maka sang suami kewajibannya bayar setengah mahar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa an ta'funa, illa ay ya'funa, kecuali bila istri memaafkan. Jadi suami sudah merugikan istri, dia sudah akad nikah selama 3 bulan, enggak ada lagi lelaki yang berani melamar karena sudah tahu dinikahi, tahu-tahu dia ceraikan. Ya. Maka dia harus bayar ganti rugi, setengah mahal. Kecuali kata Allah sang istri memaafkan. Kata istri mengatakan, ya sudahlah, kamu enggak usah bayar. Wong saya belum diapa-apain sama kamu. Saya insya Allah datang lelaki yang lain untuk melamar saya. Saya maafkan. Ini yang pertama. Allah menganjurkan sang istri untuk maafkan, untuk tidak menerima mahar meskipun setengah, tidak usah terima. Dan Allah juga menganjurkan suami yang minta maaf. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Sebaliknya sang suami juga berusaha untuk mengalah. Bagaimana mengalah sang suami? Untuk memberikan mahar seluruhnya. Dia bilang, wahai sang wanita, saya sudah terlanjur menikah dengan engkau meskipun saya belum gaulin, tapi ya saya sudah membuat orang tidak bisa melamar engkau, saya sudah merugikan engkau, sudah saya bayar mahar seluruhnya 30 juta. Jadi dua-duanya dimotivasi oleh Allah. Yang satu disuruh tidak usah terima mahar, yang satu suruh bayar mahar secara sempurna. Kemudian Allah berkata, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan siapa yang mengalah itu yang lebih baik pada ketakwaan. Siapa yang di luar mengalah lebih baik. Kemudian kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan kalian. Ayat ini sering disalah dalam terjemahan. Coba ada yang bawa terjemahan, coba lihat terjemahan surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237 terjemahan, wala tansawul fadla bainakum. Apa terjemahannya di situ? Dan janganlah kalian melupakan apa? Jangan kalian lupa kebaikan. Ini rata-rata terjemahan seperti itu. Dan ini terjemahan yang salah, tidak pernah disebut oleh para ahli tafsir makna ini. Wala tansawul fadla bainakum bukan artinya jangan kalian lupakan kebaikan masa lalu, bukan. Tapi maknanya jangan kalian meninggalkan sikap perbuatan yang terbaik bagi pasangan kalian. Baik, sekarang saya jelaskan begini. Terjemahan tersebut salah tentang ayat ini, tapi memang maknanya benar. Wala tansawul fadla bainakum, kalau diterjemahkan jangan kalian lupakan kebaikan yang lalu. Benar, seorang suami tidak boleh melupakan kebaikan istrinya yang lalu, dan istri tidak boleh melupakan kebaikan suaminya yang lalu. Ini secara makna benar, tapi bukan terjemahan ayat ini. Oleh karenanya dalam hadis-hadis yang lain menyebutkan tentang maknanya, benarnya makna ini meskipun bukan terjemahan ayat ini. Jangan kalian melupakan kebaikan pasangan, terutama ketika sedang bertengkar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai istrinya yang buruk, dia pasti ada perangai yang baik. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seorang lagi sedang marah sama istrinya, jangan dia menilai tatkala itu saja, tapi dia menilai secara global. Dilihat dulu bagaimana sekarang, bagaimana, baru dia mengambil hukum. Kalau istrinya salah tatkala itu, jangan lupa kebaikan-kebaikan sebelumnya. Itu seorang suami yang baik. Ya, bukan istrinya lagi marah kemudian diceraikan gara-gara kesalahan tatkala itu. Jangan kalian pandang tatkala salah tatkala itu, tapi lihat sebelumnya bagaimana. Demikian juga istri, istri juga demikian. Kalau suaminya salah, maka jangan ingat kesalahannya tatkala itu saja. Dan saya ingatkan kepada para istri untuk hati-hati. Ya, jangan suka ingat-ingat kesalahan suami. Lupakan saja ya. Kalau terus ingat-ingat artinya dendam, rasa cinta pun berkurang, kasih sayang terhadap suami pun berkurang. Kenapa? Kesalahan suami diingat-ingat terus. Oleh karena Rasulullah SAW telah mengingatkan akan bahayanya sikap seperti ini. Kata Nabi SAW kepada para wanita, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna. Wahai ibu-ibu, dengar hadis ini ya. Wahai para wanita, kata Nabi, bersedekahlah kalian. Ya, pada sibuk beli tas banyak, beli HP berganti-ganti, beli tas ganti-ganti, seorang wanita tasnya sampai 5 ya. HP-nya 2 dan 3, sepatunya sampai 7, ya ngapain banyak-banyak gitu. Bikin stres suami. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Karena orang sibuk beli ini, lupa untuk sedekah. Kenapa? Fa inna kunna aktsaruha tubi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada seorang wanita berdiri, "5 ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak di neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna kunna takfurna al-ashir wa tukthirna la'nah." Karena kalian para wanita suka melupakan kebaikan suami. Ingkar dengan kebaikan suami, ingkar. Ya. Kemudian kalian suka mengumpat, suka berkata-kata yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط." Di antara sifat buruk wanita, kalau engkau wahai suami melakukan kebaikan selama setahun, kemudian istrimu melihat kau melakukan satu kesalahan, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Jadi gara-gara satu kesalahan suaminya, kebaikan setahun dilupakan sama istrinya. Ya. Dan terkadang seorang istri kalau sudah marah, hati-hati jangan sampai mengungkapkan kalimat-kalimat dengan kaedah umum, dengan bentuk umum. Misalnya, wahai suamiku, ternyata kau memang tidak pernah sayang sama saya. Nah, ini repot seperti ini. Baru kesalahan sekali dibilang kau tidak pernah sayang sama saya. Wahai suamiku, kau selalu mendahulukan orang tuamu. Padahal tidak, seringnya kita belikan istri, orang tua enggak dibelikan. Sesekali kita dahulukan ibu, kemudian dituduh kita selalu mendahulukan apa? Ibu. Lupa banyak bahwasanya dibelikan ini, dibelikan anu, ya macam-macam. Ini kalimat-kalimat ini yang membuat orang wanita mudah masuk dalam neraka jahanam. Wahai suamiku, kau tidak pernah sayang sama saya. Gara-gara satu kesalahan. Ya, gara-gara satu kesalahan. Ya. Akhirnya suaminya dituduh tidak pernah sayang sama dia. Nah, gimana tidak pernah sayang sama kamu? Anak kita sudah 7, dari mana ini? Kalau enggak sayang, kok bisa muncul 7 orang begini caranya? Pasti sayang lah. Jadi, terkadang hati-hati ungkapan-ungkapan yang memberikan faedah kumah. Hati-hati. Ibu-ibu, hati-hati. Kalau salah suami, salah suami. Kamu salah, mas. Tapi jangan ungkapkan kata-kata yang menunjukkan kita menafikan seluruh kebaikan suami. Dan saya ingatkan lagi, ibu-ibu jangan terlalu sering ingat-ingat kebaikan kesalahan suami. Lupakan. Karena sebagian wanita, masya Allah, diberikan kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami salah, dia ingat. Kamu pernah begini, kamu pernah gini. Waktu disuruh, kamu pernah gini. Oh, ingat semua. Laki-laki tidak mudah menghafal kesalahan istri. Kenapa? Banyak yang dia pikirkan. Pikir utang, pikir bisnis, pikir poligami gak bisa-bisa. Ada istri, kerjanya di rumah, hafalan dia kesalahan suami, hafalannya kuat. Maka jangan, itu kebiasaan buruk. Lupakan aja. Karena kalau kita ingat kesalahan suami, nanti kita akhirnya kasar sama suami. Akhirnya benci kepada suami, kurang sayang kepada suami. Ya, suami punya salah. Ya, lupakan aja, ngapain ingat-ingat. Ingat kebaikan-kebaikannya. Jadi, kata Allah, wala tansaul fadla bainakum, kalau diartikan, jangan kalian melupakan kebaikan. Artinya, maknanya benar, tapi bukan terjemahan ayat ini. Kalau terutama terkait kesalahan, kita berusaha ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat keburukannya. Kita lagi jengkel sama istri ini. Ingat kebaikan-kebaikannya. Subhanallah, dulu dia mau sama saya, padahal saya gak punya apa-apa. Ingat itu. Dulu dia begini, dulu tinggal rumah susah, rumah kontrakan jelek, dia mau sama saya. Ya, sementara teman-temannya nikah sama orang kaya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Dia mengandung anak saya. Kasihan sampai muntah-muntah, sampai stres, sampai ini. Ya. Sementara saya tinggal isi, kemudian saya pergi, balik-balik anak sudah keluar. Emangnya tinggal yang kerja di luar negeri, dulu kan gitu. Dia bawa istri kerja, tahu-tahu anaknya udah keluar. Ya. Dan macam-macam. Ingat kebaikan masalah. Tapi saya katakan tadi itu bukan terjemahan ayat ini. Apa terjemahan ayat ini? Wala tansaul fadla bainakum. Terjemahannya, janganlah kalian meninggalkan sikap berbuat baik kepada pasangan. Para ulama telah menjelaskan, di antara Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya muamalatul ghair, kita bermuamalah dengan orang lain, ada dua tingkatan. Yang pertama namanya al-muamalatu bil mithl, yaitu bermuamalah sesuai dengan, setara dengan apa yang dilakukan sama kita. Yang kedua, al-mu'amala bil-fadl, bermu'amala dengan yang terbaik, lebih daripada orang itu kepada kita. Ya. Contoh mu'amala yang pertama, yaitu seorang bermu'amala dengan yang semisal, setara dengan apa yang diterapkan kepada dirinya. Allah berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kepada keburukanlah keburukan yang semisalnya. Ini kita boleh, orang buat keburukan kita boleh balas dengan semisalnya. Ada orang bilang kepada kita, mohon maaf kamu anjing, kita bilang kamu juga anjing, tidak apa-apa. Kita tidak berdosa, karena kita balas dengan apa? Semisalnya. Tapi tidak boleh nanti tambah, ante anjing rabies, itu tidak boleh. Berarti lebih, tidak boleh. Kalau semisalnya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tetapi Allah arahkan kepada yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua, Allah tawarkan. Ente balas keburukan orang tersebut dengan keburukan, boleh. Karena ini mu'amalah bil mithl. Ente balas dengan semisalnya. Tapi ada yang kedua, maafkan. Sama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kisas, wal juruhu kisas. Kalau orang terluka, dia boleh melukai orang itu juga. Nanti di sidang, apa yang dia lukai, misalnya giginya patah, suruh pukul orang itu giginya patah juga. Dalam syariat boleh. Ini boleh, tidak berdosa sama sekali. Karena membalas kisas dengan kisas. Luka dibalas dengan luka. Darah dibalas dengan darah. Namun Allah sarankan setelah itu, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang mensedekahkan ini, ya sudah, enggak apa-apa. Ini sebagai penggugur baginya. Demikian juga kita bermuamalah dengan orang, ada dua, ada bermuamalah dengan semisal, ada bermuamalah dengan yang terbaik. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya. Perhatikan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza qada. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang yang dia mudah tatkala menjual, ringan tatkala menjual, dan ringan tatkala membeli, dan mudah tatkala menagih utang. Mudah untuk menagih utang. Maksudnya bagaimana? Tatkala dia menjual barang, dia menjual barang dengan mudah karena dia ingin bermuamalah dengan yang terbaik. Dia jual barang harganya berapa? 100 juta. Ada orang tawar ya 80 juta ya, tawarnya langsung 20 juta. Dia lihat aset sudah untung, ya udah beli aja. Nah, ini namanya menjual dengan mudah untuk menjual. Nanti rezeki datang lain dari pintu yang lain. Ada orang susah untuk menjual. Ini berapa harganya? 100 juta. 90 juta? Enggak. Meskipun 90.999.000 saya enggak mau. Satu rupiah pun tidak akan saya turunkan. 100 juta kalau enggak mau ya sudah. Nah, ini susah menjual seperti ini. Dan ini tidak dianjurkan. Dianjurkan dalam Islam seorang mudah untuk apa? Menjual. Dia bermuamalah dengan orang lain dengan yang terbaik. Demikian juga samhan idza syara. Demikian juga mudah untuk membeli. Ya kalau kita beli barang juga, ada orang jual barang, harganya berapa, Pak? 100 ribu. 90 ribu ya. Tawarnya yang mudah, yang masuk akal. 90 ribu ya, beli. Mudah beli. Aduh, saya enggak bisa kurang 90 ribu. Ya sudah, beli aja, enggak apa. Kita punya uang kok. Ada orang tidak. Ini harganya berapa? 900 ribu. 25 ribu ya. Dan ada orang yang bangga. Sini, saya yang tawar. Kan timur. Saya yang tawar. Tawar. Enggak mau. Enggak mau. Tawar terus sampai yang penjual takut. Yaudah, ambil aja. Ambil aja. Kenapa? Karena enggak pergi-pergi orang ini. Enggak pergi-pergi. 25 ribu enggak mau. 50 ribu. Enggak 25 ribu. Ya udah enggak mau. Dia enggak mau pergi sih terus. Ayo dengan terpaksa dia. Ya sudah, ambil aja. Bayar enggak usah bayar. Ambil aja. Ini juga tidak boleh seperti ini. Seorang beli barang dengan akhirnya yang menjual terpaksa. Ini ulama mengatakan tidak sah penjual seperti ini. Harus antara dzin minkum, ridho di antara keduanya. Maksud saya, mudah untuk menjual, mudah untuk membeli. Kalau kita ada orang misalnya, ada orang jualan es di kampung, musim hujan lagi, esnya enggak laku. Esnya berapa? 5 ribu, 3 ribu ya. Sudah enggak laku, tahu esnya enggak laku, masih kita tawar juga. Kasihan dia. Ya. Anak-anaknya gimana, istrinya bagaimana? Kalau perlu ente beli langsung enggak 5 ribu, saya 10 ribu bayar, enggak usah kembali ya. Kasihan. Ya. Kasihan. Mereka sebenarnya mengatakan di antara bentuk sedekah kepada penjual, kita tahu orang ini dia tidak mengemis, dia berusaha. Dia berusaha untuk mencari nafkah. Kita beli barangnya tanpa tawar, itu bentuk sedekah diam-diam. Kenapa 100? Bayar 100, enggak usah tawar-tawar. Kita yakin kalau kita tawar bisa, cuma kita enggak ingin. Kasihan dia, dia sudah berusaha. Lebih baik daripada orang yang mengemis, dia sudah berusaha, udah enggak usah tawar belinya. Kemudian samhan idza qada, mudah juga untuk menagih. Kalau orang enggak bisa bayar ya sudah ditunda nanti saja. Ya, ini disitai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, tatkala kita bermuamalah dengan orang, kita berusaha bermuamalah yang terbaik. Meskipun orang tersebut tidak punya kebaikan kepada kita sebelumnya. Saya sering contohkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan kisahnya. Wa hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Bukankah telah datang kepadamu? Apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim? Siapa tamu-tamunya Nabi Ibrahim? Yaitu para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Datang idzakhalu alaihi faqalu salam. Mereka datang masuk ke rumah Nabi Ibrahim, mengetuk pintu dan mengatakan assalamualaikum. Qala salamun qaumun munkarun. Kata Ibrahim, keselamatan bagi kalian. Sungguh kalian ini orang-orang yang saya tidak kenal. Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat menjelma jadi laki-laki yang tampan kemudian bertamu di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah kenal mereka sebelumnya. Namun apa kata Allah? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia segera pulang ke rumah ke istrinya, kemudian dia menyembelih sapi yang gemuk dipanggang untuk dihidangkan kepada orang-orang yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Kenapa Nabi Ibrahim memuliakan tamu? Dia bermuamalah dengan mereka padahal belum pernah ada kebaikan mereka terhadap dia. Tamu dia muliakan, bahkan sapi gemuk yang dia potong, dia tidak ceplok telur enggak, tapi dia potong apa? Sapi. Ya. Kemudian dia berikan kepada tamu tersebut. Ini namanya bermuamalah bil fadl, bermuamalah dengan yang terbaik. Kalau kita bermuamalah bil mithl yang setara, enggak apa-apa, enggak dosa, tapi ada muamalah terbaik. Nah, untuk bermuamalah dengan istri, kita disuruh seperti itu oleh Allah. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan sikap bermuamalah yang terbaik bagi istri. Jangan tunggu istri berbuat baik, kita berbuat baik dulu. Taruhlah istri tidak pernah berbuat baik, kita berbuat baik sama dia. Kenapa? Allah yang suruh. Allah ya suruh. Ya. Maka apa lakukan, apa yang kira-kira disenangi oleh istri, lakukan. Ya. Kalau kita punya duit, belikan emas, belikan cincin, belikan, ya, bulan depan, minggu depan cincin sebelah kanan, minggu depan lagi cincin sebelah kiri. Kalau punya uang, gak apa-apa. Minggu depan lagi gelang sebelah kanan, minggu depan sebelah kiri, ya. Minggu depan lagi anting sebelah kanan, minggu depan anting sebelah kiri. Kalau dia kita punya duit, gak ada masalah. Belikan. Orang tua jangan dilupakan, ya. Apa yang dia senang? Senang kalau kita aja jalan-jalan seminggu sekali, jalan-jalan, gak apa. Senang kita ngobrol sebelum tidur. Lakukan apa yang terbaik. Dan ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di akhir ayat kata Allah, Inna Allaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Karena kebaik, Anda bersikap baik sama istri itu tidak ada yang lihat. Yang lihat cuma siapa? Allah. Kalau Anda sama teman di kantor, sama teman bisnis, ya Anda berbuat baik karena dilihat banyak orang. Ya. Tapi kalau di rumah, yang lihat hanya Allah. Tapi itu semua berpahala karena Allah menyuruh kita untuk melakukan yang terbaik bagi pasangan kita. Istri pun demikian, lihat suami apa yang dia sukai, kapan jadwal makannya. Suami apa yang dia tidak disukai. Ada sebagian suami tidak suka kalau terlambat makan. Jadwalnya sudah ada, maka jangan terlambat. Sudah tahu suami enggak suka seperti itu, masih aja. Kalau suaminya marah-marah, "Mas, jangan marah-marah, Mas tuh harus sabar." Lah jangan, kita yang menyesuaikan diri dengan apa? Kebiasaan suami. Kalau dia enggak suka makan terlambat, jangan terlambat, ya. Kalau kita sudah terlambat, bukannya kita diomelin suami, kita ngomelin suami. Sebelum diomelin, kita omelin dulu. Itu strategi yang keliru, ya. Jadi, apa yang disukai oleh suami? Yang terbaik apa? Ya, sediakan pakaiannya. Ya. Tapi tadi, kalau suami belum mau pergi, cium tangannya. Ada sebagian wanita, Masya Allah, suaminya belum mau pergi. Papi, ada yang ketinggalan. Apa, Pak? Belum cium tangan. Masya Allah, gimana gak bahagia? Mau poligami, mikir-mikir begini. Tapi kalau pulang diomelin, disendul-sendul kepalanya, ya langsung berpikir untuk poligami. Jadi seorang istri berusaha terbaik bagi suaminya. Suaminya kalau kukunya panjang, jangan diomelin. Mas, kompro kotor, masa kuku aja gak diperhatikan. Langsung ambil potong kuku, ngapain diomelin suaminya. Ambil potong kuku suami. Kan begitu bagus, gak usah diomel-omelin. Ya, seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik bagi pasangan. Dan ini saya ingatkan hadis tadi, kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah, yang terbaik bagi istrinya dan aku yang terbaik bagi istri. Ayatnya jangan lupa, wala tansawul fadla bainakum. Sudah hafal belum? Hafal. Wala tansawul fadla bainakum. Hafalkan ayat tersebut biar jadi hujah bagi antum. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Artinya apa? Jangan meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan. Kalau istri ngomel-ngomel, nanti sebut ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Kalau suami ngomong-ngomong, bacakan ini. Ingat, Ustaz kemarin bilang apa? Walatan sawul fadla bainakum. Lakukan yang terbaik. Ya. Karena inna Allah bima ta'maluna basir. Karena Allah melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini sederhana, tetapi dia merupakan fondasi kita untuk bermuamalah dengan pasangan kita. Baik. Udah habis waktu belum? Hah? Sampai jam berapa kita? Hah? Ini baru jam 9 ke 16. Sudah berapa menit kita ceramah? Satu jam. Baru dua ayat, masih ada dua ayat lagi. Lanjut atau sudah? Lanjut, ya. Tapi sebagian udah ngantuk-ngantuk, ya. Antum berbuat yang terbaik bagi ustaz gimana? Ustaz sudah datang jauh-jauh, ente ngantuk depan ustaz. Enggak benar seperti itu. Katanya walatan saul fadla bainakum. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik sudah jauh-jauh, ustaz capek-capek ngantuk depan. Dengan PD-nya ngantuk depan. Kalau ngantuk di belakang sih enggak apa-apa. Saya enggak lihat. Jangan depan saya. Baik. Ayat berikutnya ayat ketiga dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi." Ayat ini yang sering kita dengar tatkala acara pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda rububiyah Allah, di antara tanda-tanda Allah itu Tuhan. Apa tanda-tandanya? Allah menjadikan istri-istri kalian dari jiwa kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menumbuhkan cinta kasih di antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini sungguh ada ayat akan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi Allah menunjukkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan istri dari kalangan jiwa kalian sehingga kalian saling bisa mencintai. Subhanallah, saya pikirkan hal ini, ayat ini benar kata para ulama, wa min ayati rububiyyatihi wa wahdaniyyatihi. Saya baca tafsir, kok apa hubungannya? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta, Allah menjadikan kalian bisa sayang kepada istri kalian. Karena benar, subhanallah, istri kita, ya, Allah menciptakan kita dengan menciptakan hasrat juga dalam diri kita. Kita lihat perempuan baru bisa berhasrat. Ya. Istri kita juga, ya, kalau dia berhias secantik apapun, kalau kita suruh mejeng depan sapi, sapi tidak berhasrat. Kenapa? Karena bukan dari jenisnya. Ya. Hasrat itu, dan ini menunjukkan Tuhan itu ada. Kalau kita bayangkan manusia seperti robot, hasratnya siapa yang ciptakan? Yang ciptakan hasrat siapa? Tuhan. Subhanallah, kita dapati sebagian orang suka yang berkulit hitam. Ada orang suka yang berkulit apa? Putih. Ada wanita putih suka cari laki yang berkulit apa? Hitam. Ada laki hitam, ya, suka cari perempuan berkulit apa? Putih. Dan itu banyak seperti itu. Dari mana? Hasratnya seperti itu. Saya punya teman-teman di Jamiah Islamiyah, ya, sebagian mereka berkata, kan banyak orang Afrika, mereka mandang perempuan yang hitam itu cantik. Ya sudah, itu memang begitu. Ente yang berkulit itu jangan protes, ya. Sudah, dia Allah buat matanya begitu cantik. Semakin hitam legam semakin cantik. Ya sudah, ente jangan protes. Makanya selera tidak usah diperdebatkan. Kalau ente suka tempe, jangan bilang tahu lebih enak. Sudah, masing-masing. Ente suka tempe, sikat tempe. Ente suka tahu, sikat tahu. Jangan debat. Ya. Ada orang lihat istrinya sangat cantik, luar biasa. Ya sudah, menurut mata ente enggak cantik, ya dia merasa itu cantik sekali. Ya, ya udah, mau diapain? Ya. Ada seorang pernah bilang, oh istri saya masya Allah cantik sekali, lebih cantik daripada, lihat biasa-biasa aja, ya, ya sudah biarin aja, nanti gak usah protes, ya. Mata orang berbeda-beda. Maksud saya itu hasrat Allah ciptakan, ini menunjukkan bahwasannya ada Tuhan, ada Rabb yang menciptakan kita dan menciptakan hasrat, sehingga kita pun dibuat sayang kepada istri kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah tumbuhkan cinta kasih di antara kalian. Oleh karena pertama mengatakan hubungan yang paling kuat antara seorang dengan orang lain adalah hubungan suami istri. Lebih daripada yang lainnya. Tadi saya sudah sampaikan, hubungan dengan ayah ada, hubungan ibu ayah, dengan kakak ada, dengan orang tua ada, dengan adik ada, dengan teman, tapi tidak seperti hubungan suami istri. Karena begitu kuatnya hubungan ini sampai Allah sebutkan tentang hebatnya sihir bisa memisahkan hubungan yang begitu kuat. Allah mengatakan tentang Harut dan Marut, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Dengan sihir tersebut bisa memisahkan antara suami dan apa? Istrinya. Harusnya tidak terpisah. Kan hubungan yang sangat kuat, tapi sudah sangat mencintai, susah untuk dipisahkan. Tapi ternyata dengan sihir bisa terpisahkan. Makanya Allah sebutkan tentang hubungan istri dengan hubungan istri terhadap suami. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hasy. Kata Allah, dibuat indah di pandangan para lelaki. Pertama yang Allah sebutkan apa? Wanita. Dibuat indah. Dibuat hasrat. Pertama wanita. Setelah itu Allah sebutkan anak-anak. Kemudian harta berlimpah luas. Seperti emas, perak, sawah ladang, kendaraan. Tapi yang paling nomor satu apa? Istri. Wanita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling besar bagi laki seperti fitnah wanita. Kita dapati seorang suami kalau sudah cinta sama istrinya, sangat berlebih-lebihan sampai kadang-kadang dia cuek sama orang tuanya. Ayah ibunya tidak dia perhatikan, kakaknya. Sampai kadang-kadang istrinya suruh dia ribut sama kerabatnya, dia ribut. Demi menyenangkan apa? Istrinya. Ini salah. Dan saya sudah ulang-ulang kisah ini. Indonesia ini, apa namanya? Indonesia ini suaminya baik-baik, luar biasa. Luar biasa suaminya baik-baik. Ya. Banyak di antara orang-orang Indonesia, mungkin di antaranya kita, ya. Kalau dia dapat gaji, semua gajinya kasih sama istrinya. Nih. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Gimana mau poligami? Jadi sangat baik sama istrinya. Maka para istri bersyukur punya suami seperti itu. Di Arab mana ada seperti itu? Antum coba punya teman Arab. Coba tanya teman antum orang Arab. Apa ada orang Arab dapat gaji kemudian istrinya kasih gajinya semua sama istrinya? Enggak ada orang Arab. Ya, hampir enggak ada. Saya enggak tahu, tapi saya enggak ada. Ya. Teman saya, istrinya 3. Tanya gimana? Istri saya nggak tahu. Pokoknya mereka makan, minum, saya kasih belikan emas, belikan itu sudah selesai. Terus nggak ada, nggak tahu gaji saya berapa, penghasilan saya berapa nggak tahu. Eh nggak perlu tahu. Terus HP-mu bagaimana? Istri 3, HP saya nggak ada yang pernah pegang-pegang istri saya. Nggak ada berani buka-buka, pegang aja nggak berani. Kalau orang Indonesia bagaimana? Saya nih sama antum. Orang-orang Qatar ini, ya, jujur ya. Siapa yang HP-nya tidak pernah dibuka sama istrinya? Coba enggak tahu. Maksudnya dilihat-lihat, enggak pernah dilihat-lihat sama istrinya. Ada yang HP-nya tidak pernah dilihat sama istrinya? Ada tidak? Masya Allah. Saya mau kasih hadiah tapi enggak ada hadiah. Satu orang saja dibanding 100 orang lebih. 1%. Hah? Semuanya dilihat enggak? Dilihat enggak antum? Dan ada pernah, saya enggak pernah lihat HP. Kenapa? Belum nikah dia. Makanya ya. Kalau sudah nikah pasti tahu. Maksud saya subhanallah ya. Jadi begitu sayangnya suami sama istri sampai semuanya dia kasih. Suami berlebihan, terkadang dia ribut sama ibunya demi istrinya. Ini sering terjadi. Di antara kasus yang aneh yang pernah saya dapati, seorang datang kepada saya mengeluh tentang istrinya. Ustaz, istri saya pergi dari rumah. Kenapa bisa pergi dari rumah? Ya ada masalah. Terus kenapa? Ustaz, dia bawa uang saya 11 miliar. Subhanallah. Kenapa bisa banyak sekali? Karena semua uang saya masukkan rekening dia. Bahlul. 11 miliar semua sama istri ya. Nama ibu kek, nama anak kek, nama istri semua 11 miliar nama istri. Saking sayang kepada istrinya. Itu tidak terjadi mungkin kecuali Indonesia. Subhanallah, katanya musibah. Terus gimana? Terus ustaz masalahnya semua sertifikat rumah dia bawa juga. Saya punya rumah 11. Semuanya atas nama istri saya. Waduh, kata saya. Bayangkan dia punya rumah 11, semua atas nama istrinya. Ini terjadi di Indonesia seperti itu. Istrinya kabur, stres dia bingung. Jadi maksud saya, ibu-ibu bersyukur punya suami orang-orang Qatar sini. Orang mas ini, mas anu dari Cilegon, dari Bandung, dari mana. Masya Allah, baik-baik ya. Ya. Demikian juga suami kita bersyukur lagi punya istri orang Indonesia. Masya Allah, servisnya luar biasa ya. Kita jadi seperti raja ya, seperti raja di rumah. Istri masakan kita, cucikan pakaian, menempotong kuku kita dan macam-macam. Luar biasa. Jadi kita saling bersyukur aja ya, di antara suami dan istri. Mau saya hubungan paling erat antara dua orang itu tidak ada yang melebihi hubungan suami dan apa? Dan istri. Kalau suami sudah cinta sama istrinya, kalau istri sudah cinta sama suami, ya luar biasa. Ya. Seorang apa namanya, istri kalau tinggal bapaknya, tinggal ibunya meninggal, yang suaminya meninggal, kasihan, luar biasa. Karena cintanya kepada suaminya luar biasa. Nah, kita ingat, kalau hubungan paling erat antara suami dengan istri, maka Allah menjadikan istri sebagai tempat kebahagiaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 189, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian Allah menjadikan dari jiwa tersebut istrinya, liyaskuna ilaiha, agar lelaki menjadi tenteram dengan istrinya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber kebahagiaan suami yang paling utama adalah istrinya. Dan ini sering saya ulang dalam pengajian-pengajian saya. Kalau Anda tidak menemukan kebahagiaan di rumah, berarti Anda tidak bahagia. Kalau Anda belum bisa menciptakan kebahagiaan dengan istri, berarti Anda tidak bahagia. Seorang mungkin menciptakan kebahagiaan dengan teman-temannya, main golf bareng, makan-makan bareng, ngobrol bareng dengan teman-temannya, dengan orang kantor, tapi bahagia sementara. Ya. Dia tidak bahagia. Kalau dia pulang di rumah ternyata ada masalah, dia tidak bahagia sebenarnya. Tapi kalau seorang ternyata di rumah tenteram, kalau dia dikeluar, dia ingin pulang, rindu sama istrinya. Kalau dia ngobrol sama temannya, dia ingin pulang ketemu istrinya. Ini berarti sudah benar. Berarti dia sudah menciptakan surga di rumahnya. Sehingga dia ingin pulang ke rumahnya. Itulah kebahagiaan lelaki yang sejati. Nah, kalau kita ternyata belum bisa menciptakan surga di rumah kita, kita masih mencari kebahagiaan di luar, intinya ente belum bahagia. Karena ente keluar dari kaedah. Kaedah yang seharusnya itu, istri adalah sumber kebahagiaan. Jadi istri pun demikian. Kalau melihat suami lebih senang ngobrol sama orang lain, suami lebih senang ngumpul sama orang lain, berarti ada yang salah dalam diri anti, perbaiki. Kok bisa suami seperti itu? Ada apa salah dengan saya? Saya salahnya di mana? Apa saya kasar? Apakah saya tubuh saya semakin melar dan melebar? Cek diri kita, perbaiki supaya suami bisa betah di rumah. Perbaiki. Untuk menciptakan surga di rumah. Sebagian orang subhanallah dia tidak betah di rumah, pengin ketemu teman terus. Kasihan istri, kasihan anak-anaknya. Dia juga tidak bahagia seperti itu. Nah, lama-lama terus dia harus pulang ke rumah juga. Di rumah dia tidak menemukan kebahagiaan. Kapan seorang selalu ingin pulang ke rumah, itu sudah benar. Berarti dia sudah mendapatkan kebahagiaan karena dia sudah ikut aturan dalam Al-Quran bahwasanya istri adalah sumber kebahagiaan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, Allah menjadikan di antara suami istri cinta dan kasih sayang. Nah, kita harus wujudkan ayat ini. Segala perkara tadi sudah saya sebut di awal pengajian. Segala perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih suami istri, maka itu disyariatkan, bahkan gombal pun disyariatkan. Tidak mengapa. Yang penting suami istri bisa lebih sayang. Dan itu belajarlah suami dengan sikap-sikap romantis ya, gimana caranya gitu ya. Jangan romantis waktu sebelum nikah saja ya. Setelah nikah harus lebih romantis. Meskipun sudah rambutnya beruban, enggak jadi masalah ya. Sayang sama istri, cium keningnya, perbaiki selimutnya ya. Istri senang seperti itu. Elus-elus rambutnya, elus-elus batoknya, namanya jidatnya dielus-elus, dia senang. Elus-elus telinganya ya, dia terserah tuh mau apa yang dielus. Terus apanya contoh aja. Intinya menunjukkan sayang. Jangan omel-omel sama istri, jangan sakiti hatinya. Wanita hatinya sangat lemah. Kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah terhadap kaca-kaca yang mudah retak. Wanita mudah retak hatinya. Kalau sudah sakit hati susah untuk sembuh dan macam-macam. Jaga perasaannya, jangan hinakan dia. Ya, lelaki suka dihormati dan perempuan suka dipuji. Ya, lelaki suka dihormati dan perempuan suka apa? Dipuji. Perempuan juga demikian. Jaga perasaan suami, jangan merendahkan apa? Suami. Tunjukkan dia merasa dia sebagai kepala rumah tangga. Kapan dia merasa dia tidak menjadi kepala rumah tangga, dia tidak betah tinggal di rumah. Tapi kalau dia merasa dia ada kepala rumah tangga, maka dia akan betah di rumah. Maka jangan mengangkat suara di hadapan suami. Masing-masing lebih tahu lah tentang hal-hal ini. Yang penting romantis dan berusaha menumbuhkan cinta kasih. Apa saja perkara yang kita lakukan bisa menumbuhkan cinta kasih suami istri. Semakin memupuk cinta kasih suami istri, maka itu disyariatkan. Jadi itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahir." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Kul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahir. Katakanlah darah haid kotor, maka tinggalkanlah wanita, jangan digauli tatkala sedang haid. Wala taqrabun hatta yatahhur, jangan kalian gauli mereka sampai mereka suci. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau ternyata mereka sudah bersuci, maka gaulilah mereka sebagaimana perintah Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang yang bersuci. Kemudian kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sebagaimana kalian sukai. Ayat ini bercerita tentang masalah haid. Maksudnya haid wanita tidak boleh digauli. Ya, ini ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya kenapa? Karena sikap orang-orang Yahudi yang terlalu ekstrim dalam beragama. Dan itu termaktub sampai sekarang dalam perjanjian lama. Untuk bisa cek dalam perjanjian lama, bagaimana orang Yahudi mensikapi sikap yang keras terhadap wanita. Tidak diajak makan, tidak diajak minum bareng, siang hari apa tidak suruh tidur bareng dan macam-macamnya. Dalam satu hadis, ya, dari Anas bin Malik, beliau berkata, Innal Yahuda kanu idha hadatil mar'atu minhum akhrajuha minal bayt. Sungguhnya orang Yahudi kalau ada wanita haid di antara mereka dikeluarkan dari rumah. Walam yu'akiluha walam yusharibuha. Tidak boleh makan bareng, semeja tidak boleh, dan tidak boleh minum bareng, apalagi satu gelas, tidak boleh. Bahkan disebut dalam buku-buku mereka akan najis, tidak boleh, najis. Kita dari kalau menyentuh mereka, kita pun jadi najis. Walam yujami'uha fil buyut, ya. Ini tidak bersama tinggal di rumah. Fasu'ila Rasulullah SAW an dzalik. Rasulullah SAW ditanya. Dan orang Yahudi ekstrim, ya, ekstrim dalam beragama. Lawannya orang Nasrani, orang-orang Nasrani yang bermudah-mudahan. Makanya waktu ada Lebaran, Rasulullah SAW menyuruh Aisyah, mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk menonton orang-orang Habasyi yang sedang bermain-main di Masjid Nabawi, bermain perang-perangan. Kata Rasulullah SAW, lita'lam al-yahud anna fi dinina fushatan, agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelonggaran, tidak ekstrim seperti mereka. Dan mereka ekstrim terhadap wanita haid. Sebaliknya orang-orang Nasrani, wanita haid dianggap seperti tidak haid, digauli, berhubungan, dianggap seperti tidak wanita haid. Islam tengah-tengah. Wanita haid sebagaimana wanita yang lain, tapi dalam berhubungan tidak boleh. Kenapa? Karena ada kotoran di situ. Islam tengah-tengah. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang sikap orang Yahudi seperti ini, yang tidak istrinya tidak tinggal bareng di rumahnya. Rasulullah SAW jawab dengan jawaban yang sangat tegas. Kata Nabi SAW, jami'uhunna fil buyuti wasna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, tinggal, biarkan para wanita tinggal di rumah. Gaulilah mereka, lakukan segala seluruh bentuk menggauli, kecuali satu yang tidak boleh, illa nikah. Tidak boleh menggauli di kemaluan, itu saja. Wanita haid mau dicium di mana-mana enggak jadi masalah. Yang penting jangan kemaluan masuk kemaluan saja, karena sedang kotor. Selainnya hukumnya halal. Dan Nabi menggunakan kaidah umum, sigah umum, bentuk lafal umum. Wasna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu tanpa pengecualian. Ini dalil bahwasanya dalam masalah berhubungan istri, semua gaya, mohon maaf, semua model, semua cara, semua metode, semuanya halal kecuali dua. Tidak boleh dari duburnya, haid atau tidak haid, dan tidak boleh dari kemaluannya tatkala sedang apa? Sedang haid. Itu saja. Selainnya boleh. Selainnya apa? Boleh. Kalau ada yang mengharamkan harus datangkan dalil. Ustaz, ini begini, ini corok, ini, itu urusan belakangan. Kita bicara halal dan haram. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wasna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu. Yang dilarang cuma satu, tatkala sedang haid tidak boleh digauli di kemaluannya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menjelaskan dalam ayat ini, huwa adzan, katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa', maka tinggalkan wanita tatkala sedang haid. Wala taqrabuna hatta yatuhurna, dan jangan kalian gauli istri kalian tatkala mereka haid sampai mereka suci. Baik, saya tanya sama Bapak sekalian. Kalau istri kita sudah suci pada hari ketujuh misalnya, sudah suci. Boleh enggak langsung kita gauli kalau sudah tidak keluar darah lagi? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Tidak. Tidak atau boleh? Bersuci dulu. Harus mandi dulu. Ustaz, gimana mau mandi? Air tidak ada, Ustaz. Pam lagi mati. Gimana? Hah? Tayamum. Iya aja keluar. Ustaz, tanah tidak ada, tidak bisa tayamum. Enggak mungkin, pasti ada lah. Jadi, harus suci dulu, harus mandi bersih dulu baru boleh digauli. Ustaz kelamaan, Ustaz. Mandi dulu digauli, mandi lagi setelah itu. Ya sudah, sabar, itu aturannya seperti itu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Maka datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum. Anna syi'tum ditafsirkan Ibnu Abbas lailan aw naharan. Ada dua tafsiran. Kaifa syi'tum, bagaimanapun caranya kalian datangi istri kalian enggak jadi masalah. Yang kedua, kapan saja kalian datangi istri kalian tidak jadi masalah, siang atau malam. Ayat ini juga ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya begini ceritanya. Kaum Muhajirin tinggal di Mekah asalnya. Kaum Ansar tinggal di mana? Di Madinah. Nah, kaum Ansar di Madinah ada, mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi punya khurafat. Kalau berhubungan dengan istri meskipun lewat kemaluan tapi dari belakang masuknya, maka anaknya nanti akan juling. Ini khurafatnya orang-orang Yahudi. Jadi tidak boleh kalau bergaul harus dari depan atau dari kanan, dari kiri, tapi dari belakang meskipun masuk di kemaluan tapi datang dari belakang maka anaknya akan juling. Ternyata khurafat ini menjadikan orang-orang Ansor terpengaruh. Karena mereka bertetangga orang Yahudi. Mereka di kampung sama orang Yahudi. Orang-orang Muhajirin tidak kenal khurafat ini. Mereka tinggal di mana? Di Mekah. Sehingga orang-orang Ansar kalau bergaul sama istri mereka, mereka tidak berani datang dari belakang. Dari depan, kanan atau kiri. Karena kalau di belakang takut anaknya juling. Tatkala kaum Quraisy berhijrah, sahabat dan yang lainnya berhijrah ke Madinah, mereka tidak kenal khurafat ini. Akhirnya mereka menikah dengan wanita Ansariyah. Sementara wanita Ansariyah punya khurafat terpengaruh sama Yahudi. Waktu malam pertama ingin bergaul atau sudah bergaul dengan istrinya, dia mau datang dari belakang, istrinya menolak, tidak boleh. Khawatir anaknya nanti apa? Juling. Akhirnya sebagian mereka tidak mau digauli oleh semuanya dari belakang dan di akhirnya datang kepada Nabi. Kita tanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Lan taf'al dzalika hatta ati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jangan kau gauli aku dari belakang sampai saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada khalat ala Ummi Salamah, fadzakaratlah dzalik, maka dia pun datang ke rumah Nabi, ke rumahnya Ummu Salamah. Dan dia cerita tentang kejadian suaminya ingin datang dari belakang. Kata Ummu Salamah, "Ijlisi hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Duduk, tunggu dulu Rasulullah SAW belum datang. Tatkala Rasulullah SAW datang, istahyatil ansariyatu an tas'alahu fa kharaja. Waktu Rasulullah SAW datang, perempuan ini malu untuk nanya, karena ini masalah seperti ini, masalah yang sensitif. Dia malu untuk bertanya dan dia pergi. Enggak enak bertanya sama Nabi masalah seperti ini. Ummu Salamah pun menceritakan kepada Nabi, tadi ada wanita seperti ini. Kata Rasulullah SAW, idil ansariyah, panggil wanita ansar tersebut, panggil sini. Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya wanita-wanita kalian adalah sawah ladang kalian. Maka datangilah sawah ladang kalian bagaimanapun caranya. Jadi boleh. Ya. Ini hukum asal berhubungan dengan istri dengan cara apapun, dengan metode apapun, hukumnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Anna syi'tum ditafsirkan dengan dua. Pertama, bagaimanapun caranya, dari belakang juga enggak apa-apa. Yang kedua, kapan saja. siang dan malam, kata Ibnu Abbas, lailan aw naharan. Dan ini saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk bersiap kapan saja didatangi oleh suaminya, siang atau malam. Jangan ditolak. Kalau suaminya lagi berhasrat, maka jangan ditolak. Kalau di zaman dulu Nabi SAW pernah bersabda, kalau seorang keluar rumah kemudian melihat ada seorang wanita dan dia mungkin tergoda, maka datangilah istrinya untuk segera menyalurkan apa? Syahwatnya. Itu zaman Nabi, perempuan jarang muncul. Sekarang di zaman sekarang, kita keluar kemana-mana, mulai di Jakarta, pasti melihat apa? Perempuan yang cantik-cantik jelita. Nah, perempuan-perempuan itu tatkala keluar, mereka berhias secantik-cantiknya. Mereka mau ke kantor, apa pakai sembarangan? Tidak, tentu secantik-cantiknya, karena mau ke kantor, berhias secantik-cantiknya. Kemudian dilihat oleh suami kita. Terus suami kita pulang dengan penuh hasrat, sementara kita pakainya amburadul. Ya, pakaian tidak rapi, kemudian bawa pesing, bawa bawang goreng, bawa macam-macam. Suami tidak tertarik. Ya. Maka kondisi sekarang ibu-ibu semakin membuat suami sering berhasrat kepada istri. Maka istri harus segera siap-siap. Siang dan malam, kata Ibnu Abbas, enggak apa-apa dia datang. Mau jam 1 malam silakan. Jam 2:30 sore boleh. 5 menit sebelum azan boleh. Misalnya ketinggalan jamaah. Ya kalau hasratnya datang seperti itu enggak apa-apa. Makanan yang terhidangkan saja boleh kita tinggalkan jamaah. Sama kalau lagi bersama istri gimana? Mau sholat terus gelisah ya? Maksud saya ini lebih ditekankan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma apa namanya kata Nabi SAW, idza ja'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyhi fa aba wa huwa ghadban la'anatuhal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya enggak mau tanpa alasan yang syar'i, enggak mau aja, belum merasa keingin. Kemudian suaminya marah, gelisah, istrinya enggak mau, terus dia mau ngapain? Mau berhubungan istrinya enggak mau. Bantal tidak bermanfaat, guling tidak bermanfaat. Akhirnya dia tidur marah-marah. Ya, istrinya enggak mau. Maka kata Allah, la'anatul malaika. Malaikat marah melaknat wanita tersebut. Ya, ini hadis sahih. Jangan kita protes, ada sebagian orang, salah seorang wanita istri seorang kiai atau dai, ya. Waktu baca hadis ini dia protes. Dia bilang, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Kecuali kalau seorang istri memang ada alasan sakit atau apa, saya rasa suami juga ngerti. Ya. Kalau mungkin lagi sakit atau apa, dan yang penting suami terlampiaskan syahwatnya dengan cara apapun, ya. Tidak harus berhubungan misalnya dengan kemaluan dan yang lainnya. Pokoknya suaminya terlampiaskan hasratnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan seorang wanita hendaknya menjawab panggilan suaminya, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti di panggang. Kalau suaminya pingin, tinggalkan roti tersebut meskipun hangus, kata para ulama. Tidak apa-apa. Ada mudaratnya, tapi ada manfaat yang lebih besar. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat alal qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana onta, tiba-tiba suaminya bilang, sayang jangan dulu pergi, sini ke rumah dulu, layani saya. Maka hendaknya dia turun dari apa? Onta tersebut untuk melayani suaminya terlebih dahulu. Kalau suaminya sudah, istrinya sudah siap-siap ke pasar, nyetop taksi, tahu-tahu sudah di taksi, suaminya berpikir, sayang sini dulu. Taksinya suruh nunggu atau bayar suruh pergi. Lebih utama ini suami daripada naik taksi. Ini beneran. Kenapa ibu-ibu? Karena hasrat suami tidak menerima penundaan. Kalau suami lapar dia masih bisa bertahan. Tapi kalau hasrat sudah bergejolak, dia tidak menerima apa? Penundaan. Maka istri-istri harap untuk mengerti. Dan suami tentunya juga harus apa namanya? Mengerti akan hal ini. Dua-duanya saling pengertian. Ya. Jadi dalam masalah hubungan hukumnya asalnya segala metode boleh, segala cara boleh. Kecuali cuma dua, tidak boleh bergaul di kemaluan tatkala sedang haid, dan tidak boleh bergaul juga di dubur kapan saja. Ya, karena di haid, waktu haid itu kotoran yang temporari itu pun dilarang, apalagi di dubur yang kotorannya tidak pernah hilang, terus-terusan ada. Lebih utama untuk dilarang. Tapi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Namanya sawah ladang harus diperhatikan, harus disirami, ya, diperhatikan, tidak dibiarkan layu, tidak diperhatikan. Berkata para ulama juga, sawah ladang bagi kalian, maka hendaknya kalian memperbanyak benihnya, sering ditanami, jangan sawah ladang tersebut tidak ditanami. Jadi harus diperbanyak apa? Anak diperbanyak. Sawah ladang buat apa kalau tidak ditanami? Ya, jadi diperbanyak apa? Sawah diperbanyak apa? Anaknya, bukan istrinya. So, anaknya diperbanyak. Ayat ini maksudnya anaknya diperbanyak. Kemudian juga diantara faedah dari ayat ini ya, bahwasanya istri adalah sawah ladang dan benihnya dari seorang lelaki. Maka tidak boleh seorang lelaki marah jika anaknya perempuan kemudian menyalah-nyalahkan istrinya. Ini adalah kejahilan ya. Padahal benihnya dari suaminya, ternyata anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, istrinya ngomel-ngomel, kamu itu anak kita perempuan terus loh. Saya kan cuma sawah ladang yang tanam kamu. Keluarnya perempuan kok saya diomel-omelin ya. Jadi tidak boleh seorang suami marah-marah sama istrinya kalau anaknya perempuan terus. Dan ini adat jahiliyah, tidak suka dengan anak perempuan ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Karena ada sebagian saya tahu ada bahkan seorang syekh, masya Allah, dia nikah anak pertama sampai anak lima perempuan semua. Baru anak keenam baru laki-laki, anak ketujuh baru laki-laki. Ya. Dia bersabar dan alhamdulillah, taruhlah anaknya 10 perempuan semua, ya sudah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh mencela istrinya gara-gara anaknya perempuan terus ya. Tapi dia minta kepada Allah agar dianugerahi anak laki-laki. Baik hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian saja apa yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang tafsir 4 ayat ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apa batasan-batasan saudara suami dalam rumah tangga kita? Saudara-saudara suami tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan suami. Masing-masing rumah tangga punya privasi sendiri. Termasuk kesalahan adik perempuan kita terlalu ikut campur urusan kita. Protes terhadap istri kita terus, ini salah. Kita harus tegur, wahai adikku, ini urusan kakakmu. Kakak yang ngatur istri kakak, bukan urusanmu. Ya. Saya bisa menasihati diri saya, bukan urusanmu. Karena kalau semakin banyak campur tangan saudara-saudara, saudari dan saudara suami kita terhadap istri, maka ini merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga. Adapun kalau dia ingin memberi masukan sewajarnya, enggak jadi masalah. Tapi tidak perlu mengetahui secara pelak-pelik, secara dalam semua yang terjadi antara kakaknya dengan istri kakaknya. Ini melampaui batas, tidak boleh. Dan istri punya hak, misalnya mengatakan rumah tangga saya tidak mau adikmu tinggal sama saya, itu hak istri. Ya. Kalau ternyata suami tidak mau karena alasan tertentu, maka dia berusaha menjelaskan kepada istrinya. Apalagi adik suami kita ternyata laki-laki, itu enggak boleh lagi. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah maut. Bahwasanya saudara laki-laki itu maut, bahaya. Ya, dia bukan mahram istri kita. Kita kerja tinggalkan adik kita enggak boleh ya. Jadi merupakan hak istri untuk tinggal sendiri sama suaminya ya. Tapi kalau misalnya ada halangan, ternyata adiknya enggak punya rumah dan yang lainnya, maka hendaknya suaminya memberi pengertian kepada istrinya dan istrinya hendaknya juga mengerti. Ustadz, sejauh mana tanggung jawab suami kepada mertua, orang tua istri dalam hukum Islam? Orang tua, mertua adalah kerabat. Mertua adalah kerabat. Kita tahu kerabat ada tiga. Kerabat karena nasab, karena satu suku, satu darah. Kerabat karena musoharah, karena pernikahan. Dan kerabat karena saudara sepersusuan. Dan kerabat-kerabat ini kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi, sering saya sampaikan bahwasanya mertua tidak sama dengan orang tua sendiri, orang tua kandung. Kita berbuat baik sama mertua, dianjurkan. Tapi tidak sama dengan orang tua kandung kita. Orang tua kandung kita harus lebih utama. Dan tidak boleh disamakan. Sering istri kita nuntut, kamu kan sudah bantu ibu, harus bantu ibuku juga. Iya, kita bantu juga. Tapi tidak harus senilai dengan bantuanku terhadap ibu kita. Karena ibu kita ibu yang mengandung. Ya, ibu mertua lain. Ibu mertua itu bisa ditambah. Terkadang juga bisa diganti ya. Kita sih berusaha enggak demikian. Ya, jangan gonta-ganti ibu mertua. Tapi ibu kita enggak bisa, ibu kandung. Nah, ibu kalau tahu dia disamakan dengan ibu mertua, maka dia tersinggung ya. Yang ngerawat kamu kecil siapa? Yang mengandungi kamu siapa? Yang menyusui kamu siapa? Kok saya disamakan dengan ibunya istrimu? Maka saya katakan istri tidak boleh nuntut ibunya disamakan dengan ibu suaminya, tidak boleh. Tetapi kita sebagai suami, kita mendukung istri untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita kasih uang nih. Kasih sama bapakmu, kasih sama ibumu. Kita sebagai suami yang baik berbuat baik sama kerabat, di antara kerabat mertua kita ya. Kita mengajarkan istri kita untuk berbakti sama orang tuanya. Kita kasih duit, tapi tidak harus sama pemberian kepada ibu saya dengan ibumu. Ya, harus beda. Ibu saya ini surga saya ya. Surga saya. Kata Rasulullah SAW, ilzam rijlaha fathammal jannah. Ketika ada seorang sahabat yang ingin berjihad, kata Rasulullah SAW, apakah ibu masih hidup? Masih. Kata Nabi SAW, lazimilah kaki ibumu, sungguhnya di situ surgamu. Menunjukkan kita tawaduk rendah di hadapan ibu kita. Jangan disamakan ibu kita dengan ibu mertua. Tapi saya ingatkan lagi, suami berusaha membantu istri untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau pernikahan tidak dikaruniai keturunan, Ustaz? Apa yang dilakukan oleh suami atau istri? Saya katakan ya, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mau bersabar, tidak punya anak, dan ada beberapa orang seperti itu sampai tua tidak punya anak, ya boleh-boleh saja. Ada saya punya teman sudah mungkin 50-an tidak punya anak, kasihan, dan kemudian tidak bisa. Istrinya juga baik, sudah ngaji, Mas silakan poligami. Suaminya enggak mau karena sayang kepada istrinya. Ya udah, jalani hidup seperti itu. Tapi tidak kita bisa paksa, kita tidak bisa paksa semua orang seperti ini. Ada yang ingin punya anak, akhirnya dinikah lagi, ya tidak apa-apa. Itu seantara solusi. Poligami, istrinya harus ngerti. Ya, mungkin dengan dia tidak bisa punya anak, mungkin dengan istri lain bisa punya anak. Ada seorang suami tidak punya anak sama istri pertama tidak punya anak. Nikah lagi istri kedua juga tidak punya anak. Istri lagi sama istri ketiga juga tidak punya anak. Berarti memang dia mandul, bermasalah. Dan ada yang saya tahu, teman saya menikah dengan istrinya berapa tahun, mungkin 5 tahun enggak punya anak, kemudian menikah dengan istri kedua baru punya anak. Tapi baik di antara kedua istrinya. Ya. Yang kita maksa orang untuk tidak boleh punya anak. Orang juga ingin punya keturunan, ya. Ada kasus juga dua suami istri menikah 18 tahun. Saya dengar ini ceramah ini di Mekah, seorang sih cerita. Suami istri 18 tahun menikah enggak punya anak, akhirnya cerai. Akhirnya sang laki nikah sama perempuan lain, yang perempuan nikah sama laki-laki, dua-duanya punya anak. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa menemukan kebahagiaan di sini, kita cari pintu yang lain, ya. Maksud saya, kalau mau bertahan tidak punya anak, boleh-boleh saja, tidak harus. Tetapi kalau seandainya sang suami ingin nikah lagi, maka istrinya harus pengertian. Sinas siapa? Pengertian. Karena kita juga ingin punya anak. Karena anak itu insya Allah juga berbakti sama istri yang pertama. Ya, karena dia itu tahu itu istri bapaknya, ya, itu tantenya. Ya, insya Allah juga akan berbakti. Gimana cara menghadapi jika suami lebih curhat dengan saudara perempuannya daripada istrinya? Dikarenakan suami takut dikatakan terlalu menurut dengan istrinya. Sampaikan kepada suami, ya, kamu harus punya apa? Punya apa, leadership ya di rumah tangga. Ya. Ambil nasihat dari adik boleh, ya, tetapi kamu bukan diatur juga sama adikmu. Ya. Kamu ngatur saya, insya Allah saya juga mau diatur. Ya, jadi maksudnya istri juga jangan keras kepala, ya. Kadang-kadang membuat suami takut, akhirnya takut suami saking takutnya sama istrinya, akhirnya dia curhat sama adik perempuannya. Harusnya itu tidak perlu terjadi. Harusnya apa saja masalah rumah tangga kita tidak boleh keluar, harusnya demikian. Semua tidak boleh tahu, adik kita nggak boleh tahu, semuanya nggak boleh tahu. Harusnya kita selesaikan sendiri. Kapan keluarga kita boleh tahu? Kalau sudah kepepet baru kita kasih tahu. Sudah parah. Tapi kalau masih bisa kita atur sendiri, jangan keluarkan. Apapun yang terjadi, seorang berusaha demikian. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang istri kasih uang untuk orang tuanya dengan cara sembunyi-sembunyi, suami tidak tahu? Pertanyaan itu uang suami atau uang istri? Kalau itu uang istri, tidak apa-apa, nggak usah kasih tahu suami. Misalnya istri punya kerjaan, istri juga punya penghasilan, ya kasih dia sama, itu uang dia kok, bukan uang suami. Silakan dia kasih sama mertuanya, sama apa ayah ibunya. Tapi kalau itu uang suami, ya nggak boleh. Kalau cuma untuk belikan makan ringan, tapi kalau uang dalam jumlah besar 1 juta, 2 juta, maka harus tahu suami. Tidak boleh kita kasih orang tua kita tanpa pengetahuan apa suami, karena itu uang suami. Ya, tidak boleh. Bicarakan dengan suami baik-baik. Timbulkan dalam perasaan suami, kalau saya bantu orang tua saya, kan kamu juga dapat pahala. Karena saya berbakti kepada orang tua saya, dan kamu akan kecipratan pahala, karena kamu yang mendukung saya berbakti kepada kedua orang tua. Jika suami istri yang telah bercerai dan kemudian masing-masing telah menikah kembali dengan pasangannya masing-masing, kemudian suatu saat berharap bersatu kembali, bagaimana hukumnya? Wallah alam, saya nggak tahu. secara dosa sih tidak ada, ya. Dia mungkin kecewa dengan suami yang lain, ya. Tapi ya, seorang ingat, kebahagiaan tidak mesti dengan si dia, ya. Terkadang kita berharap kebahagiaan tertentu, terhadap Allah mentakdirkan kita punya suami seperti itu, jalani kebahagiaan tersebut. Jalani kebahagiaan apa? kebahagiaan tersebut. Ya. Ustaz, bagaimana cara menolong suami yang berhasrat di saat istri haid? Banyak pertolongannya, bentuk pertolongannya. Mudah. Ya? Bagaimana cara menolong suami yang berhasrat di saat istri haid? Sangat banyak pertolongannya. Ya? Tanya sama suaminya, gimana cara menolongnya? Bener cara, tanya sama suamimu. Karena kadang-kadang malu-malu tidak pada tempatnya. Seperti gini gak perlu malu-malu. Ini perkara seperti ini tidak perlu malu-malu. Tanya suamimu. Mas, gimana cara menolongmu? Dia akan jelaskan caranya. Ya udah, ikuti aja caranya. Lebih afdol. Karena masing-masing suami punya cara tersendiri ya. Tidak bisa disamakan. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana cara mengatasi perasaan jengkel yang kadang muncul kepada pasangan dalam suatu situasi tertentu agar tidak berkembang menjadi pertengkaran atau menyakiti pasangan, hati pasangan. Kita tidak boleh begitu marah langsung kita ungkapkan. Ini kaedah. Anda marah sama istri, sabar, ada waktunya Anda nasihati. Kalau Anda lagi jengkel, ingat kebaikan-kebaikannya. Ini akan mengurangi kejengkelan Anda. Lagi jengkel ini, ingat dia yang baik, dia yang ngatur ini, dia yang ini berkorban dan macam-macamnya. Jadi akan berkurang. Dia salah, kita harus tegur. Kalau kita bisa tegur langsung, alhamdulillah. Kalau menurut kita gak mungkin, nanti tunggu. Nanti malam kita pijit-pijit, kasih kamu tadi salah. Gak boleh seperti itu. Siapa yang salah? Kamu yang salah kok. Iya, saya salah, tapi kamu salahnya lebih banyak. Gimana caranya? Karena banyak perempuan tidak mau apa? Tidak mau disalahkan. Ya kamu benar, tapi itu keliru. Gitu, kenapa? Antum lebih pintar lah. Apalagi banyak yang sudah nikah 50 tahun, 40 tahun. Ustaz, bagaimana hukum suami istri mohon maaf dengan oral? Jawabannya boleh. Ya. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan disebut dalam buku-buku fikih. Dan ini ada tulisan saya di apa namanya, di internet. Ya, jadi tidak mengapa karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ulama tidak sampai mengharamkan. Sebenarnya mereka hanya mengatakan ini apa namanya jijik, ini apa namanya dibenci. Itu tidak sampai pada derajat apa? Haram. Kenapa saya mengatakan tidak mengapa? Karena banyak di antara kaum muslimin dulu mungkin sebelum mengenal sunnah, ya tenggelam dalam kegelapan, menonton macam-macam, melihat macam-macam. Dia tidak bisa puas kecuali dengan cara-cara tertentu. Ya. Sementara dihalalkan oleh Allah, kenapa kita melarang dia? Ya, daripada dia berpikiran macam-macam kemudian mencari pelampiasan yang lain, selama itu dihalalkan maka tidak boleh kita larang. Ya, maka tidak boleh kita larang. Assalamualaikum Pak Ustadz, berapa lama batas waktu menggauli istri? Karena kita kerja jauh dari luar negeri atau jauh dari keluarga. Ini kasihan sepertinya. Ya sebenarnya tidak ada, sebenarnya paling maksimal ada khilaf. Ada yang mengatakan paling maksimal terpisah 4 bulan. Ibnu Taimiyah berpendapat tidak demikian. Ibnu Taimiyah mengatakan ya kapan istri pingin maka kita juga berusaha untuk melayani. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana kewajiban mereka. Istri punya hak sebagaimana dia juga punya kewajiban. Jadi masalah hubungan, sebagaimana istri berusaha menundukkan pandangan kita, kita juga berusaha menundukkan pandangan apa? Istri. Dan sekarang musibah di zaman sekarang, kasihan orang yang kerja di luar negeri, jauh dari suaminya, ya, jauh dari istrinya, ya. Ya ini ya ujian ya. Tetapi kalau sama-sama ridho ya, sama-sama mengerti apa boleh buat, dia harus cari nafkah, harus terpisah dari apa istrinya. Dan saya ingatkan kepada bapak-bapak yang mungkin jauh dari istrinya, harus sering kontak istrinya ya, apalagi sekarang banyak layanan gratis WhatsApp dan video call dan gratis, alhamdulillah, kontak istrinya setiap hari ya. Jangan lupa, karena itu bentuk kita menjaga dirinya. Ustadz, kenapa ada laki-laki yang suka laki-laki? Itu kelainan namanya. Sama ada orang suka sama hewan ya, ada orang suka, kelainan suka sama anak kecil ya, itu kelainan semuanya. Itu harus diperbaiki. Itu namanya kelainan. Perempuan suka sama perempuan. Ada enggak sekarang anak-anak orang suka sama anak kecil? Ada kan, penyakit lagi tersebar di tanah air. Anak kecil diambil, diperkosa dan macam-macam. Jadi punya kelainan. Ya, ada orang yang suka berhubungan istrinya dengan dipukul. Dia suka istrinya tersiksa, teriak-teriak baru dia bisa puas. Ini kelainan namanya. Ada seorang laki-laki suka sama laki-laki, ini juga kelainan, ya. Ustadz, bagaimana tentang hadis Ummu Zara, istri-istri yang menceritakan tentang para suami? Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis di atas? Tentang hadis Ummu Zara yang tentang 11 wanita yang berkumpul menceritakan keburukan-keburukan suaminya, kata ulama menjelaskan itu adalah wanita-wanita di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Lagi pula tidak diketahui siapa wanita-wanita tersebut dan tidak diketahui juga siapa suami-suami mereka. Ya, cuma pernah terjadi demikian. Ya, tidak dijadikan dalil bahwasanya istri-istri boleh apa ngerumpiin suaminya. Tapi kita ambil dalil dari kisah itu, di antara kebiasaan wanita adalah ngerumpiin suami-suaminya. Ini itu tidak baik. Ustaz, apakah benar dibolehkan menikahi ahli kitab sementara ada ayat yang mengatakan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman? Budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Ya. Jadi ayat itu umum. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguhnya budak wanita mukmin lebih baik daripada seorang wanita musyrikah meskipun cantik. Ya. Ayat ini umum dikhususkan dengan apa namanya ayat dalam surat Al-Maidah. Ya. Bahwasanya boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Adapun yang tidak boleh wanita-wanita musyrikah selain ahlul kitab seperti penyembah berhala, seperti Buddha, seperti Hindu, seperti Majusi, seperti orang Jepang yang menyembah matahari, ini sebenarnya tidak boleh. Yang boleh wanita non muslim cuma Yahudi dan Nasrani. Ini diterapkan oleh para sahabat. Sebagian sahabat menikahi wanita ahlul kitab. Kita tidak dianjurkan, kita dianjurkan untuk mencari wanita yang solehah. Karena untuk mengurus anak-anak kita, kita butuh wanita yang solehah. Kalau istri kita ternyata Nasrani, gimana anak kita nanti? Namun ini perlu bagi seorang yang mungkin dia sekolah di luar negeri, dia takut terjerumus dalam perzinahan, maka dibolehkan dia menikah dengan wanita ahlul kitab di sana, selama wanita ahlul kitab tersebut bukan pezina, ya. Jadi boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi ya ngapain cari wanita ahlul kitab yang muslimah saja masih banyak belum ada yang nikahi. Apa hukum suami yang jarang bicara tapi lincah chatting sama lawan jenis di WhatsApp? Waduh. Ini suaminya salah seperti ini. Ya, salah ini. Ada yang salah pada istrinya, ada yang salah pada suaminya. Kenapa kok suaminya tidak berhasrat untuk bicara sama istrinya? Ya. Harus diperiksa. Siapa yang kelainan, suaminya apa istrinya? Tapi yang jelas suaminya salah, harusnya dia ya, dia jauhi punya kontak dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita, kecuali kepepet, mungkin dokter lah atau apalah. Ngapain kita punya kontak dengan perempuan wanita? Ya, ya. Karena hati ini lemah. Hati ini sangat apa? Lemah. Ya. Akhirnya kita dibuat kurang cinta kepada istri kita, akhirnya kita sendiri yang menderita. Punya teman-teman WhatsApp perempuan, kita lihat apalagi di profilnya foto-fotonya, oh cantik-cantik, istri saya kok gak seperti ini? Ya, padahal istri kita cantik, cuma karena kita sering-sering lihat, ya kita lihat yang lain kerasa lebih cantik yang lain daripada istri kita. Ya. Kata orang apa istilahnya pak? Rumput tetangga lebih apa? Hijau. Lebih hijau, lebih segar. Ya, itu maka saya bilang bahwasanya semakin seorang menundukkan pandangan, semakin seorang tidak punya hubungan sama wanita lain, dia akan semakin menikmati istrinya. Istrinya semakin cantik di matanya. Tapi kalau dia semakin punya hubungan dengan perempuan masa, akhirnya dia kurang. Istrinya tidak ada nilainya. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia dulu pelukis. Dia bilang, saya dulu pelukis wanita telanjang, saya pelukis. Saya lukis, tapi gak ada rasa sama sekali, karena sudah saking sering saya banyak lihat. Sudah gak ada nikmat dalam dirinya. Kenapa? Dia tiap hari lihat wanita telanjang, dia lukis. Setelah dia kemudian ngaji, kemudian baru dia bisa benar-benar merasakan apa kebahagiaan dengan apa istrinya, setelah dia menundukkan pandangan. Jadi kalau seorang mengeluarkan pandangannya, dia tidak merasakan dia punya kontak sama perempuan banyak sekali, ketawa ketiwi, akhirnya bercerita sama istrinya pun tidak ada kelezatan. Nah, berarti sama wanita lain, ya kelezatan karena belum kontak langsung, penasaran, jadi lezat terus. Setan menghiasi. Antum lihat, setan tuh menghiasi kemaksiatan. Kata Rasulullah SAW, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu aurat kalau keluar diintai oleh setan untuk dihiasi. Antum lihat Nabi Adam alaihissalam di surga, dan di surga mungkin ada ribuan pohon dan semuanya halal, satu pohon aja yang haram. Tapi yang setan hiasi yang haram itu, dihias sampai akhirnya Adam makan. Padahal masih banyak buah yang lain. Tapi ada perasaan Adam ingin mencoba karena dihiasi oleh apa? Setan. Apalagi sekarang antum punya teman WhatsApp perempuan banyak ya. Ente pasti namanya laki-laki lihat perempuan cantik masa tidak tertarik? Kecuali ente bukan laki-laki. Kalau ente laki-laki lihat cewek cantik pasti tertarik. Mau istrinya orang, mau siapa, kita tetap cantik, kita tertarik. Maka jangan punya teman perempuan, kontak perempuan, jangan. Saya katakan kepada laki-laki, jangan. Kecuali kepepet yang ada keperluan tertentu, maka tidak mengapa. Kalau tidak, maka tidak usah. Dan ibu-ibu juga kalau punya WhatsApp, jangan pajang fotonya di situ. Ya, pajang fotonya di Facebook, pajang fotonya di WhatsApp. Mau liatin sama siapa? Liatin sama siapa? Tidak usah. Apa hukum suami yang pergi ke kajian tapi bukan karena mau belajar, karena mengantar dan masih suka musik serta merokok? Ya sabarlah, dinasihati suaminya. Seorang punya kekurangan ya, mesti pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa berubah ya. Sabar. Bolehkah curhat kepada istri kedua tentang kekurangan istri pertama? Waduh. Saya belum tahu. Saya belum pernah praktek, enggak tahu. Apa benar sahabat Umar bin Khattab juga takut sama istrinya? Ini tidak benar, riwayatnya enggak ada. Ya. Umar istri Nabi dia takut sama Umar dalam Sahih Bukhari. Umar tatkala masuk ke rumah istri Nabi lagi bicara sama Nabi, kumpul ngangkat suara di hadapan Nabi. Begitu Umar masuk, mereka kenal suara Umar, langsung mereka sembunyi di balik hijab. Ya, maka Rasulullah SAW apa? Tertawa. Rasulullah SAW lihat, oh tadi mereka angkat suara, waktu kamu masuk semuanya kabur. Jadi maksudnya Umar ditakuti oleh, ya. Kalau ada riwayat bahwasanya Umar dimarahin istrinya, itu tidak benar. Itu riwayat tidak benar, diambilin sama istrinya ya. Tapi memang pernah istrinya membantah, kemudian Umar kaget, kenapa membantah? Ya, tidak biasa istrinya membantah. Ternyata istrinya cerita wanita Ansor juga demikian. Ya, tapi dikatakan Umar takut kepada istrinya. Sebenarnya kata Muawiyah begini, wanita itu, ya, ya gelibuhun nali'am, wa ya gelibin al-kiram. Wanita itu dikuasai oleh suami-suaminya yang li'am, yaitu yang tercela. Dan banyak suami-suami yang baik dikuasai oleh istrinya. Ini perkataan Muawiyah dalam Fathul Bari. Sebenarnya laki bukan takut sama istri, tapi dia sayang sama istri. Ya, bukan takut. Kita bukan takut. Jotos istri kita bisa bengkak. Tapi bukan masalah takut-takut ya, tapi kita sayang, jaga perasaannya. Maka istri jangan manfaatkan itu. Ya. Sudah tahu suaminya sayang, kemudian omel-omelin terus. Ya, namanya laki suami kadang stres, kemudian dia nanti emosi. Jangan. Udah emosi nanti diceraikan baru nangis sana sini. Jadi kalau suaminya ngalah bukan berarti kemudian dijadikan bulan-bulanan ya. Disendul terus kepalanya, jangan. Nanti botak tengah. Kalau suami baik, alhamdulillah, syukur punya suami baik, alhamdulillah, tapi jangan dimanfaatkan. Jangan ya. Akhirnya nanti suami suatu saat kemudian ngamuk, ya, bahaya. Karena banyaknya bukan pertanyaan, banyak curhat di sini. Demikian saja hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan lagi besok jam berapa? Jam 8. On time ya? Insyaallah. Waktu ya. Demikian subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.